والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajus Salikin, Kitabul Buyu' dari Minhajus Salikin, masih pada persyaratan-persyaratan jual beli. Sudah kita bahas dua persyaratan. Yang pertama ialah ar-ridha, keridhaan kedua belah pihak, dan keridhaan ini harus sesuai dengan bimbingan syariat. Yang kedua ialah tidak ada padanya unsur gharar. Segala sesuatu yang tidak jelas atau yang mengandung unsur spekulasi tinggi perjudian, baik barangnya tidak ada wujudnya atau barangnya susah diserah terimakan atau padanya ada unsur perjudian, orang yang masuk padanya mungkin untung, mungkin rugi. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, syarat yang ketiga. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, wa ayyakuna al-aqidu malikan lishay'i aw ma'dhunan lahu fihi wa huwa balighun 'aqilun rasyidun. Persyaratan yang berikutnya ialah orang yang mengadakan akad, al-'aqid, adalah seseorang yang malikan lisyai, memiliki sesuatu yang dia akadkan, pemilik barang. Au ma'dhunan lahu fi, atau seseorang yang diberi izin untuk mengadakan akad. Dia bukan pemilik barang, tetapi dia pihak yang diizinkan oleh pemilik barang melakukan akad padanya. Ini ada beberapa pihak. Yang pertama ialah simsar, maklar, atau tukang jual jasa. Yang kedua ialah wakil, wakil resmi dari pemilik barang. Yang ketiga ialah cabang, farak ya, cabang agen resmi pemilik barang. Ya, dia maklarnya atau wakil resminya atau agen cabang resminya. Ini adalah pihak yang diberi izin secara syar'i oleh pemilik barang. Dia ini nanti posisinya, kedudukannya sama dengan pemilik barang. Paham ya? Maklar sama dengan pemilik barang. Wakil resmi sama dengan pemilik barang. Agen atau cabang resmi sama dengan pemilik barang. Qala wa huwa balighun 'aqilun rasyid. Dan dia, ini orang yang mengadakan akad, ialah baligh, orang yang sudah baligh. 'Aqil, orang yang berakal sehat. Rasyid, seseorang yang mengerti atau yang memahami uang. Dia bisa mengelola uang dengan benar. Ada rasyid. Baik. Ini barakallahu fikum, ketentuan-ketentuan atau persyaratan jual beli berkaitan dengan orang yang mengadakan akad. pelaku akad. Di sini beliau menyebutkan ada 3 poin. Poin yang pertama yang beliau sebutkan di sini adalah al-aqid. Seseorang yang mengadakan akad adalah pemilik barang. Dia yang memiliki barang tadi. Taib. Ini disebutkan dasarnya hadis dari sahabat Hakim Ibnu Hizam radhiyallahu anhu dari Imam Ahmad wa Abi Dawud wa Tirmidzi wal Nasa'i wa Ibn Majah wal Baihaqi. Dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'tini ar-rajul fayuridu minni al-bai'a laysa indi. Ya Rasulullah, ada seseorang datang kepada aku. Dia ingin menjual atau membeli sesuatu yang tidak ada pada aku, yang belum saya miliki. Afa fa'abda'uhu lahu minasuk. Lalu saya belikan barang itu untuknya dari pasar. Bagaimana hukumnya ya Rasulullah? Qal, maka Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, la tabi' ma laisa indak. Kamu jangan menjual sesuatu yang tidak ada pada kamu. Ya, jangan menjual sesuatu yang belum kamu miliki. Ini hadis disahihkan oleh Ibnu Hazm, An-Nawawi, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani rahimahullah, dan dihasankan oleh Tirmidzi rahimahullah. Ini dasar hadisnya. Ibnu Hazm rahimahullah disebutkan dalam kitab Maratibul Ijma' menyatakan, wattafaqu anna bai'al mar'i ma la yamlik walam yujizhu malikuhu fa innahu batil. Para ulama sepakat bahwasanya jual beli seseorang yang tidak memiliki barang atau menjual yang enggak dia miliki atau tidak diperbolehkan, enggak diizinkan oleh pemilik barang, maka dia batil. Akad jual belinya batil. Al-Wazir juga menyatakan, ittafaqu ala annahu la yajuzu bai'u ma laysa indahu wa la fil mulkih. Mereka para ulama sepakat tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padanya atau tidak dia miliki. Ini dasar ilmiahnya. Nassul hadis juga dengan kesepakatan para ulama. Maka diambil faedah oleh para ulama, syarat jual beli adalah orang yang akid, yang mengadakan akad harus pemilik barang. Dipahami ya? Harus pemilik barang. Maka hukum asal yang disepakati oleh para ulama, seseorang itu tidak boleh menjual barangnya orang lain yang bukan miliknya. Adalah yajuz. Ada seseorang pelihara ikan di kolam itu. Kan apa ini? Gurame, ya, bandeng. Punya orang, misalkan punya Pak Haji Ahmad. Antum ngomong sama yang lain, ya Allah, yang mau beli gurame 1 kilonya 20.000. Hukumnya apa ini? Tidak boleh, bukan punya kamu, kamu jual. Hadalah ya juz. La tabi' ma laysa indak. Kamu jangan menjual yang bukan milik kamu. Difahami ya? Barakallahu fi. Ada seseorang yang lagi buka lapak. Entah jual herbal, atau jual kolon suwa, ada jual minyak wangi, madu atau semua tadi buka lapak. Situ. Tayib yang penjual lagi pergi, entah lagi sarapan ke atau lagi mandi atau lagi apa gitu, enggak ada yang jaga. Kamu ada di situ. Santai. Ada yang datang beli. Masya Allah kamu yang jual. Ini berapa gini-gini? Oh ini sekian. Iya dah, anak mau beli gini-gini. Dah. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Tidak boleh dikatakan bukan barangnya kamu, ini barangnya orang lain. Hukum asal kamu tidak diperbolehkan untuk menjual barang yang bukan milik kamu. Paham dong? Paham insya Allah ya? Tayyib. Karena persyaratannya harus pemilik barang. Tayyib. Poin kedua yang disebutkan oleh mu'alif di sini adalah menjelaskan tentang pihak-pihak selain pemilik barang yang diizinkan untuk mengadakan akad. Ini poin kedua, pengecualian berarti. Tayyib disebutkan tadi, yang diizinkan untuk membuat akad selain pemilik barang adalah yang pertama, simsar, maklar, atau jual jasa. Terkait dengan bab samsarah, permaklaran, ada khilaf di kalangan para ulama, ada yang mengatakan tidak boleh. Dikarenakan hadis dalam Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah SAW, la yabi'u hadun libat. Orang kota tidak boleh menjualkan barang orang pedesaan. Kata Ibnu Abbas, ay ayyakuna lahu simsara. Maknanya tidak boleh menjadi maklarnya. Diambil faedah oleh sebagian ulama, ini hadis menunjukkan tidak boleh adanya permaklaran. Karena Rasul mengatakan demikian. Al-qaulu tsani mengatakan boleh. Di pendapat jumhur fuqaha mengatakan boleh. Yang dilarang hanya satu. Tadi saja. Orang kota tidak boleh menjualkan barang milik orang pedesaan. Sebab illatun nahi, sebab pelarangannya karena orang pedalaman tadi tidak mengerti barang harga barang di kota. Tidak mengerti harganya berapa. Khawatirnya ditipu oleh orang yang di kota tadi itu. Hanya itu yang dilarang. Selain itu boleh. Orang kota, maklarnya orang kota yang lain atau orang desa jadi maklarnya orang kota, enggak ada masalah. Karena bukan pelarangan. Dan ilahnya jelas karena khawatir penipuan. Maka kalau tidak ada unsur penipuan padanya, maka diperbolehkan yang namanya jual jasa. Dan ini pendapat yang benar. Pendapat yang rajih, diperbolehkan dunia jasa atau dunia permaklaran selama tidak ada pada unsur penipuan. Selesai. Maka maklar, baik maklarnya penjual yang paling utama atau maklarnya pembeli, ini posisinya seperti pemilik barang. Paham ya? Dia diizinkan untuk mengadakan akad. Barakallahu fikum. Nanti ini maklar harus ada perjanjian dengan orang yang memakai jasanya. Kalau dia dipakai oleh penjual, ada perjanjian sebelumnya antara dia dengan penjual. Kalau dia dipakai jasanya oleh pembeli, maka dia ada perjanjian sebelumnya dengan pihak pembeli. Atau dipakai dua-duanya, ada perjanjian sebelumnya antara penjual, dia, dan pembeli. Harus ada kesepakatan sebelumnya terkait dengan masalah komisinya atau fee-nya atau keuntungannya dan yang lain-lainnya, dibicarakan sebelumnya dengan kesepakatan bersama. Dipahami? Ini maklar. Dia posisinya sama seperti pemilik barang. Yang kedua adalah wakil. Wakilnya, cabangnya, agennya. Ya, wakilnya, cabangnya, dan agennya. Barakallahu fikum. Ini poin yang disebutkan oleh para ulama yang diizinkan. Seseorang yang diizinkan oleh pemilik barang. Kalau empat ini satu dari empat ini, maka posisi dia sama seperti pemilik barang. Selain ini tidak boleh. Selain ini bukan pemilik barang atau bukan diizinkan oleh pemilik barang, tidak boleh mengakad jualkan barangnya orang lain. Barakallahu fikum. Hadza wadhih. Poin ketiga yang disebutkan oleh muallif ialah ketentuan umum pada orang yang akad jual beli. Ketentuan umum bagi orang yang akad jual beli. Di sini beliau menyebutkan tiga ketentuan. Yang pertama, baligh. Baligh, dia sudah baligh. Ya, dengan tanda-tanda baligh yang disebutkan oleh para fuqaha dalam buku-buku mereka. Baligh. Tayib, yang ketiga, aqil. Dia berakal sehat. Yang ketiga, rasyid. Rasyid, seseorang yang bisa mengelola uangnya dengan benar. Lawannya adalah ahmak, orang bodoh, orang idiot yang tidak bisa mengelola barangnya dengan benar. Ada poin keempat yang mereka tambahkan selain ini, hurun, merdeka. Jadi baligh, aqil, rasyid, hur, merdeka. Merdeka. Budak tidak masuk. Dikarenakan budak dan semua yang dia miliki itu milik tuannya. Milik tuannya. Ini semua adalah empat ketentuan umum pada yang mengadakan akad. Baik penjual atau pembeli harus ada pada dia empat ini. Merdeka, aqil, baligh, dan rasyid. Merdeka, aqil, baligh, dan rasyid. Dipahami ini? Dipahami. Tayib. Sekarang ada anak kecil, kita bahas sekarang masailnya. Ada anak masih kecil belum baligh, menjual sesuatu atau membeli sesuatu, apa hukumnya? Duh, kok menang wae? Nah, ini panjang ya, sampai zuhur. Antum harus kuat fisiknya nih. Ya, ngantuk kabeh, bubar taklimnya. Nah. Ada anak kecil. Ini ada di tengah-tengah kita fenomena anak kecil yang belum baligh menjual sesuatu atau membeli sesuatu. Apa hukumnya? Ya apa sih? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Kenapa jadi bimbang sih? Dikasih ilmunya sih Pak Ali, kok jadi bingung? Kan harus merdeka, akil, baligh, rasyid. Dah, pegang yang baik-baik ini. Diangkat sebuah kasus. Kita melihat entah di tengah-tengah kita atau di masyarakat ada anak kecil beli sesuatu. Anaknya antum. Anaknya orang. Belum baligh dia. Ke toko. Iya. Beli sesuatu. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Ada anak belum baligh menjual sesuatu. Dia kan biasa kan jual gorengan, jual apa, bahkan ada yang malah sama disuruh orang tuanya jual ikan, ya, menjaga toko, dan segala macamnya. Dia belum baligh. Hukumnya apa ini? Hah? Hukumnya? Tidak boleh. Kenapa? Belum baligh. Gitu loh, belum baligh. Masya Allah. Belum baligh ya, akhi. Tidak boleh. Baik. Ada perincian di kalangan para fuqaha terkait dengan anak kecil yang belum baligh. Mereka ini dibagi dua. Yang pertama, yang belum mumayyiz. Anak kecil yang belum mumayyiz. Apa belum mumayyiz? Ya belum mumayyiz, belum bisa membedakan mana A, mana B, mana api, mana kopi, mana roti, mana susu. Tidak ngerti dia, masih belum mumayyiz. Umur setahun, dua tahun, ya, tiga tahun. Belum ngerti apa-apa. Yang ini tidak boleh akad jual beli pada dia. Tidak boleh menjual sesuatu, tidak boleh membeli sesuatu. Barakallahu fikum. Jadi yang harus membeli siapa ini? Walinya. Yang menjual, walinya. Atau apa? Yang kedua, sudah mumayyiz, belum baligh. Sudah mumayyiz, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Sudah mengerti, ini uang 1.000, ini uang 2.000, ini uang 5.000, ngerti. Tapi belum balik. Ini ada khilaf di kalangan para ulama kita. Yang rajih mereka mengatakan, yang pertama diperbolehkan dengan syarat. Yang pertama izin dari walinya. Seizin walinya, sepengetahuan walinya, entah bapaknya atau orang tuanya, entah kakaknya atau siapa yang menanggung dia, walinya dia tahu dan seizin walinya. Yang kedua, pada barang-barang yang murah, margin kecil. Beli gorengan, beli es, beli gula, beli mie, margin kecil. Paham ya? Yang ketiga, aman dari penipuan. Ini kalau terpenuhi enggak ada masalah. Sah jualnya, sah belinya. Tapi kalau margin besar, jual beli otomotif. Jual beli mobil, motor, moge, lambu dan segala macamnya. Jangan anak kecil. Rawan penipuan. Baik beli atau jual. Paham ya? Jual beli properti, jual tanah, jual rumah gitu, angkanya miliaran. Anak cilik suruh baju. Jangan. Difahami? Atau yang rawan penipuan. Difahami ya? Boleh dengan tiga syarat. Izin dari wali. Yang kedua, margin kecil. Yang ketiga, aman dari penipuan. Paham dong? Barakallahu fikum. Sehingga yang lebih aman, yang lebih afdal, dia sudah balik. Baik penjualnya atau pembelinya. Jangan bermudah-mudah. Nanti terjadi penipuan, ada yang gak beres, baru menyesal. Jangan. Yang sudah balik. Tayyib, apa hukumnya jual beli orang gila? Hukumnya apa? Hukum asal? Tidak sah. Ketentuannya apa? Harus akil. Berakal sehat. Orang gila gak sah. Orang gila bisa kita klasifikasi menjadi dua. Yang pertama, orang gilanya sudah gila yang total. Tidak pernah siuman. Gendeng terus. Ini tidak sah jualnya atau belinya. Yang kedua, orang gila yang gila, sadar. Ya gilanya keren sepekan sekali, baru sinting, baru gila. Selebihnya dia waras. Gitu. Atau mungkin kadang gilanya kalau pas malam hari, pagi sampai sore waras gitu. Atau gilanya cuma siang hari, pagi, waras, sore, waras, malam, waras. Yang seperti ini dirinci. Ketika dia sedang gila, tidak sah. Ketika dia sedang waras, sah. Difahami ya? Difahami. Apa hukumnya jual beli orang yang mabuk? Lagi fly, mabuk. Beli sesuatu atau jual sesuatu. Sama dengan yang gila tadi. Kalau dia mabuknya sangat berat sampai hilang akalnya, tidak sah. Tapi kalau dia mabuknya ringan dan dia masih bisa mencerna apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan, maka sah. Barakallahu fikum. Faham itu? Hadza huwa. Harus balik, harus akil. Orang ada pun seorang budak disahkan akad jual belinya dengan seizin tuannya. Tapi ada orang yang idiot. Tidak bisa mengelola dengan baik. Idiot. Dites oleh orang tuanya. Dia dikasih uang yang warna merah itu 10 biji. Berapa berarti? Berapa lagi? Berapa? Uang yang warna yang merah itu loh. 10. Berapa itu semuanya? Pinter. Ini namanya sudah ngerti dia. Tahu uang dia, resit ada. 1 juta, ngerti dia. Tapi dikasih uang 1 juta. Tes. Ternyata dia pandai dia. Simpan semuanya, dia beli dengan yang pertama itu. 1 ribu. Pak, beli es. Harganya berapa pak? 10 ribu. Nih. Kasih es. Mana kembaliannya? Dites sama penjualnya, dikasih cuman 20 ribu. Kurang ini pak. Kok kurang? Uang saya 100 ribu kok. Hadza rasyid. Paham dia. Paham duit dia berarti. Difahami ya? Hadza rasyid. Orang yang dikatakan idiot atau sefi atau ahmak. Tidak paham semuanya. Dikasih sekepok uang sama orang tuanya. 10 biji, 1 juta. Jajan sana. Udah dia bawa gini aja. Tanya sama temannya, kamu bawa uang berapa? Tahu, pokoknya ada uang banyak. Itu aja. Kemudian dia beli. Ada orang jual pentol. Apa pentol ya? Jadi namanya apa? Pentol. Pokok cek. Nah, pentol. Barakallahu'alaikum. Pak, beli pentol, Pak. Dia ngambil 1, 2, sampai 3 bungkus. Gitu. Ini bawangnya, Pak. Langsung dia pergi. Orangnya bingung. Dia sini, kembali. Udah ambil aja, Pak. Tidak apa-apa, Pak. Gitu. Pentolnya paling berapa sih? 1 bungkus, 10 ribu, 30 ribu lah. Uangnya berapa? 100 ribu. Tinggal sama dia. Nampak ini orang apa, Iwan? Idiot. Ghairu rasyid. Dipahami ya? Ghairu rasyid. Ketika ada orang yang seperti itu, saya katakan orang, dikatakan belum tentu seorang anak. Ada orang yang usia sudah tua, tapi otaknya ini terbelakang. Ketika dia orang yang ahmak, orang yang sefih, melaksanakan akad jual beli, maka tidak sah. Dipahami ya? Maka tidak sah. Ini semua diambil dari ketentuan umum. Barakallahu fikum. Tayyib, hadza wadih. Tayyib, sekarang apa penerapan daripada ketentuan ini? Di sini mu'alif tidak membawakan contoh-contohnya. Ya. Kalau sebelumnya masalah gharar dibawakan contoh-contohnya. Sekarang dengan tanpa ada contoh. Penerapan bab ini di sistem akad jual beli zaman sekarang ini luar biasa. Antum akan bisa menilainya dengan bagus ketika antum memahami ketentuan ini. Saya bikin sebuah kasus, tolong ada yang angkat tangan menjawab. Ya, siap ya? Nah, ini nyata, kasus real di tengah-tengah masyarakat. Yang pertama yang saya bawakan tadi, orang yang buka lapak, entah dia punya toko, entah dia punya konter, entah dia punya buka lapak, abis dia punya buka lapak. Tayyib, ada yang punya lapak seperti itu, pemilik barangnya tidak ada. Tayyib, ada seseorang di situ, datang pembeli ke lapaknya, menawar barang. Qadar Allah, ini orang yang di situ tadi dilayani sama dia. Dilayani. Deal selesai, barang dibawa sama pembeli, uang diambil sama orang tadi yang bukan punya lapak. Datanya punya lapak. Lapak. Pak atau Mas, tadi ada yang beli ini sekian. Hukumnya apa? Sah atau tidak sah? Hukumnya apa? Jawaban hukum asal tidak sah. Kenapa? Dikarenakan dia bukan pemilik barang. Kapan dikatakan sah? Kalau orang tadi, maklarnya, atau wakilnya, atau cabangnya, atau agennya. Kalau bahasa sekarang, wakil itu kayak karyawan resminya. Dia karyawannya. Atau memang dia anak cabangnya, atau dia perwakilannya, dan segala macamnya, atau dia memang maklarnya. Sah. Kenapa kok sah? Dikarenakan mereka ini adalah posisinya sama seperti pemilik barang. Selain mereka, bukan pemilik barang, bukan orang yang menduduki posisi pemilik barang. Kapan dikatakan sah? Dikatakan sah ketika pemilik barang tadi ridha dengan akad tersebut. Dia ridha. Tanya, tadi Pak ada yang beli madu, zaitun, apa itu soda. Ini uangnya. Madu kamu kasih harga berapa? Ini madu saya kasih harga 100 ribu. Sekilo 100 ribu. Zaitun ini kapsul isi 200 biji ini saya kasih harga 80 ribu. Apa itu soda isi 200 kapsul juga harganya 75 ribu. Pinter gue. Bagus. Terima kasih banyak atas ta'awunya. Kan harganya ya lebih naik sedikit. Bagus. Ridho, enggak ada masalah. Ketika dia tidak ridho, maka tidak boleh. Panggil pembelinya. Saya enggak ridho. Maka panggil pembelinya, nanti dikembalikan mana barangnya, mana uangnya. Dipahami ya? Itu disebut dengan bai'ul fuduli. jual beli orang yang fuduli. Fuduli itu adalah orang yang bukan pemilik barang, bukan pula menduduki posisi pemilik barang. Ketika ada yang seperti itu, maka kembali pada keriduan sang pemilik barang. Kalau yang memiliki barang ridho, tidak ada masalah. Kalau dia tidak ridho, maka difasakh, dibubarkan akadnya, kembali uang, kembali barang. Difahami ini? Barakallahu fikum. Tayyib. Engkau sebagai seorang konsumen, sebentar, siapa yang mau jawab ini? Antum dulu lagi ya. Zain. Antum dulu lagi. Antum sebagai seorang konsumen, datang kepada seseorang, dia punya lapak itu. Antum beli kepada dia barang lah. Baranglah itu ke dia. Dapatnya antum tawar-menawar. Pak, ada barang yang tipe ini? Ada yang tipe ini? Tidak ada, Pak. Belum ada, Pak. Tapi akan saya ambilkan di pusat. Akan saya ambilkan di pusat. Bapak perlu berapa biji? Saya perlu 5 biji. Barang dengan tipe ini saya perlu 5 biji. Ya sudah. Kata orang tadi, ini Pak harganya sekian. Harganya sekian. Misalkan harganya 10 dikalikan 5, 50. Sudah. Antum deal. Oke, saya beli. Antum kasih 50 kepada siapa ini? Itu orang. Mana barangnya? Mana barangnya? Mana barangnya? Belum ada di pusat. Bapak alamatnya mana, Pak? Nih, alamat. Nanti akan dikirim langsung ke alamatnya Bapak. Tergambar? Hukumnya apa? Kenapa kok tidak sah? Jika yang dia bukan pemilik barang. Ya betul aja. Masa itu gak memperhatikan bahasa saya tadi. Harus paham dulu pembahasannya. Aduh, diulangi lagi. Ya apa sih antum ini? Dan saya aja wis konsumennya. Saya dan kepada antum. Saya mencari sebuah barang tipe A. Pak punya barang tipe A, Pak? Oh, lagi kosong. Tapi ada, nanti saya ambilkan di pusat. Tapi harganya berapa, Pak? 10, deal 10. Saya perlu 5 biji. Ya kan? Saya bayar sama antum berapa? 50. Bapak alamatnya mana, Pak? Nah, kirim ke sini. Ya sudah. Nanti Pak tunggu di rumah, nanti akan barang akan sampai ke rumah Bapak. Hukumnya apa? Tidak sah. Tidak sah. Loh, kok jadi sah sekarang ini? Kenapa kok sah? Dikarenakan dia? Wakilnya hati itu. Penting untuk antum cermati poin tadi. Kalau mau menjawab dengan lebih umum dirinci. Kalau antum Abu siapa namanya? Abu Ilda. Masya Allah. Kalau Abu Ilda ini ternyata wakil atau cabang resmi atau agen resmi yang di pusat sana, tidak ada masalah. Dia pusat sama saja. Pemilik barang. Saya akad dengan Abu Ilda, boleh. Saya akad dengan pusat, boleh. Difahami ya? Saya bayar ke Abu Ilda, boleh. Saya bayar ke sana, boleh. Terkait dengan pengiriman barang dari Abu Ilda langsung ke saya, boleh. Dari pusat langsung ke saya, boleh. Kenapa? Dikarenakan dia adalah pihak yang diizinkan oleh pemilik barang. Difahami ini? Tayyip, kalau dia bukan wakil, bukan cabang, bukan agen, bukan makelar pemilik barang, maka tidak boleh. Dia menjual yang bukan miliknya. Difahami ya? Atau dia menjual barang yang belum dia kuasai. Pengiriman barang dari pusat ke alamat saya sebagai konsumen itu dilarang. Kalau dibahasakan sekarang, dropship yang diharamkan dalam Islam. Dipahami? Dropship yang diharamkan dalam Islam. Dikarenakan dia bukan pemilik barang atau bukan pihak yang posisinya seperti pemilik barang. Dipahami ini? Hah? Kok diem? Dipahami soalnya? Baik. Dirinci dengan perincian tersebut di atas. Barakallahu fikum. Nah, contoh yang berikutnya lagi. Antum. Hunaila. Antum. Antum memerlukan kendaraan. Antum pengen punya motor. Lagi tren ini motor-motor yang metik, metik yang gede-gede ini. Apa di antara mereknya ini? Jangan yang gede-gede lah. Yang sekarang-sekarang ini tapi yang model metiknya yang agak besar. Ada apa? X-Max apa? Apa? X-Max, Lexi, PCC apa? PCX. Kan gitu-gitu ya. Yang agak modelnya kayak Mugi tapi bukan Mugi beneran gitu loh. Mugi-mugian gitu. Benerlah ya. Anggaplah antum mau nyari yang Yamaha Lexi. Antum enggak punya uang. Antum datang kepada lembaga finansial. Lembaga finance, bank atau apa namanya? Koperasi atau semacam itulah lembaga finansial. Antum ke sana. Datang kepada petugas untuk mengatakan, Pak, saya ingin memiliki Yamaha Lexi. Itu ada di showroom Lombok Barat, daerah Ampenan. Itu lihat Barat ya, di showroom yang itu, Pak. Oh iya, apa nama motornya, Pak? Yamaha Lexi. Yang warna apa, Pak? Saya ingin warna Black Edition, edisi merah, yang tipenya ini. Oke, baik. Ini dari showroom, dihubungi showroomnya tadi ada barangnya. Dari showroom Pak harganya 25 Pak. Bapak mau menggunakan jasa kami? Iya betul. Ya sudah. Ini kami jual kepada Bapak dengan harga 30 juta tempo setahun. Bukunya apa benar? Kenapa kok begitu? Ya kenapa kok dikatakan tidak boleh kok riba? Ya namanya orang jual beli ya ada penambahan harga cari untung ya si 25 beli 25 ya gak ada. Ngapain jual beli? Ngapain jual beli? Ya cari untung. Ya transparan sama antum. Lembaga finance transparan sama antum. Nih dari showroom 25 juta Pak. Ya kan? Iya betul, saya tahu itu. Ya sudah, kami jual kepada Bapak 30 juta. Tempo setahun. Boleh apa boleh? Boleh apa enggak boleh? Enggak bolehnya kenapa? Repot. Kalau alasannya penambahan, susah dong. Ada ikhwan kita kulaan ikan. Ikan di TPI sana. Dia macam-macam kulaannya kan ada bonnya, tahu-tahu bon, apa namanya? Ya itu, apa namanya? Itu notanya. Antum beli ikan sama dia sampai di sini, dia jual ikan, antum beli sama ikan. Nih, notanya jelas nih. Ikan ini sekilo dari TPI-nya sekian, saya jual sekian. Nggak boleh berarti. Ada penambahan. Ada penambahan lagi. Riba dong kalau gitu. Wah, bisa riba semua kita orang ini. Enggak jadi makan nanti kita ini. Gimana ini? Semuanya mesti ada penambahan harga. Nyari untung. Enggak bolehnya kenapa? Gitu loh. Itu baru zen. Gitu. Enggak boleh, Ustaz. Kenapa? Bukan miliknya lembaga finance. Motor Lexi itu punya siapa tadi? Showroom, dealernya. Lembaga finance bukan pemilik barang. Ternyata dia mengakadkan Yamaha Lexi dengan saya. Selaku konsumen. Maka dia menjual yang bukan miliknya. Dipahami? Hukumnya haram. Plus ada penambahan di situ. Maka dia katakan riba. Sisi ribanya adalah sesungguhnya saya pinjam kepada dia 25, dibayar 30, tempo setahun. 5 jutanya riba. Tapi alasan yang paling pertama adalah jika yang tidak memiliki barang tersebut. Dipahami ya? Paham lah ini? Hati-hati. Enggak boleh antum beli motor menggunakan lembaga-lembaga seperti itu. Walaupun dia transparan menunjukkan harga belinya. Baik, yang berikutnya lagi. Saya yang sebelah kanan. Siapa yang saya tanya ini? Antum, Pak. Masya Allah. Antum kepingin punya mobil. Mobil apa ini? Mobil apa? Yang Zen, ini apa? Bagus-bagus sekarang ini mobilnya. Antum punya mobil apa? Waduh, repot ini. Mobil apa yang paling bagus? Bagus semua, yang penting ada mobilnya kan. Baik. Dia kepingin mobil. Ya Allah, mobil Toyota Fortune. Tahu enggak? Oh benar ya, ada kamu tidak tahu juga, ada apa juga tadi. Fortu besar mobilnya, Toyota Fortu. Antum nggak punya hulus. Datanglah antum kepada lembaga finansial, bank atau lembaga finansial yang lainnya, kalau lembaga finansial yang nalangi duit itu. Nah, antum ke sana. Pak, saya memerlukan mobil, mobilnya Fortune. White edition, edisi putih, Pak, yang VVTI, yang ini, yang itu, rinci semua tadi itu. Iya. Oh iya, ada di mana itu? Itu ada di showroom Kota Sumbawa. Nah, di showroom Kota Sumbawa. Iya, ada. Tunggu sebentar, Pak, ya. Dia telepon ke showroomnya. Ini showroom Sumbawa, betul. Ini lembaga finansial A. Ya, betul ada mobil ini ada, Pak. Ya, berapa harganya situ? Itu harganya 500 juta rupiah. Setengah miliar, Pak. Hati-hati itu, Pak. Itu mobil mahal itu, Pak. Setengah miliar. Boleh. Kami dari lembaga finance akan membeli barang itu. Itu kami beli. Itu kami beli. Nanti akan kami transfer uangnya ke sana. Sudah? Zen, nah, datang ke bapak, ngomong pihak konsumen. Bapak, tadi bapak lihat sudah dengar sendiri, mobil yang bapak minta ada di showroom Sumbawa. Sudah kami telepon dan sudah kami beli barang itu. Sekarang kami jual kepada bapak. Fortune itu dari sononya 500 juta. Kami jual kepada bapak 600 juta tempo setahun. Sudah jadi. Silakan bapak ambil di showroom Kota Sumbawa. Hukumnya apa? Sah, masya Allah. Kenapa kok sah? Harga jelas. Barangnya jelas. Terus? Barang jelas, harga jelas, pemiliknya sudah jelas, lembaga finansial tadi, dia sudah beli mobil tadi itu. Masya Allah, tinggal diambil, ya, tinggal diambil. Ya, bapak bayar ke lembaga finansial berapa? 600 juta tempo setahun. Masya Allah, sah apa enggak sah? Sah apa enggak sah? Sah. Assalamualaikum. Ternyata di sana ada poin berikutnya. Yang dibahas oleh para ulama. Saya khawatir di sini tidak ada gitu, Evan. Saya tambahkan di situ. Yaitu termasuk jual beli yang dilarang adalah menjual belikan sesuatu yang belum dikuasai. Atau yang belum dipindah tempatkan. Ya kan, tidak ada kan di sini kan? Tidak ada di sini. Namanya bai' ma lam yuqbad. Menjual belikan sesuatu yang belum dia kuasai. Namanya qabd. Penguasaan barang itu macam-macam. Bisa dipindahkan dari tempatnya. Atau bisa dikosongkan. Atau bisa dikasih tanda, patok-patok kayak tanah gitu. Atau diserahkan kuncinya, atau diserahkan sertifikat tanahnya. dan segala macamnya. Ada al-wahim, ada penguasaan barang. Jadi dua poin. Dilarang menjual belikan yang belum dia miliki, atau sudah dia miliki tapi belum dia kuasai. Baik malam yukbab. Ini juga diarang dalam Islam, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari banyak sahabat. Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, dan yang lainnya meriwayatkan demikian. Untuk yang tadi, secara barang jelas, harga jelas, pemilik jelas. Ada yang belum jelas. Apa itu? Pihak finansial belum menguasai barangnya. Belum menguasai barangnya. Makanya juga dikatakan sebagai jual beli yang diharamkan dalam Islam, dikarenakan belum menguasai barangnya. Hakikatnya sama dengan pinjam 500 miliar, 500 juta, dibayar 600 juta tempo setahun. Riba. Insya Allah. Dikasih uzur karena ada keterangannya belum disampaikan. Bapak yang pakai baju biru, berkacamata. Masya Allah. Masih yang tadi, Pak. Masih masalah mobil nih, Pak. Bapak kepingin beli mobil. Pajero sekarang ya. Pajero. Mitsubishi Pajero Dakar. Masya Allah. Yang gagah itu yang hitam. White edition. Black edition. Edisi hitam. Bapak datang kepada pihak bank atau lembaga finansial. Sampaikan kalau kepingin beli mobil Mitsubishi Pajero Dakar. Di mana, Pak? Di showroom Sumbawa. Pak, tunggu sebentar. Ditelepon sama pihak lembaga finansial. Nah, gitu ya. Barakalafikum. Ada, Pak. Barangnya ada. Bapak, tunggu sebentar. Nanti ada petugas kami. Ada petugas kami yang akan datang ke sana membeli barang. Membeli apa ini? Membeli mobilnya. Tunggu sebentar. Ting. Ada telepon masuk. Ya. Pak, beres. Sudah kami beli. Ya sudah, sini kamu. Pulang. Sudah ya. Telepon sudah. Dinyatakan barangnya ada. Harganya sama. 500 miliar. Petugas dari pihak bank sudah ke sana. Lihat barangnya. Sudah bayar. Paham, Bang? Sudah. Pulang itu yang punya yang petugas bank. Nah, dari pihak petugas bank bikin akad kepada Bapak. Ini Pak, Pajero gini-gini harganya dari sana 500 juta, kami jual kepada Bapak 600 juta tempo setahun. Silakan ambil di showroom Sumbawa. Hukumnya apa, Pak? Tidak sah. Kenapa? Bukankah sudah ada petugas bank yang ke sana? Tadi kan saya di telepon sudah. Tanyakan barangnya ada. Harganya jelas. Dari pihak petugas, dari pihak bank mengirim petugas ke sana. Ada di sana. Telepon langsung. Beres, Pak. Sudah kami beli dari pihak showroom. Jelas. Pulang dia. Hah? Masya Allah. Jeli dia berarti ini. Tidak terpengaruh dengan berbagai macam bahasa ini. Kalau seandainya belum dipindahkan, hukumnya apa? Iya, belum dipindahkan dari showroomnya. Hukumnya apa? Tidak sah. Kenapa kalau tidak sah? Iya, kenapa alasannya enggak sah? Kenapa belum? Belum keluar dari gudang. Namanya belum dikuasai oleh pihak bank. Pinter. Yang ini sama dengan sebelumnya. Tidak sah. Dikarenakan belum dikuasai oleh pihak bank. Barang masih di mana? Di showroom. Masya Allah. Hindar sama. Nah, saya tambah isikan banyak kata-kata. Masih belum terpengaruh juga. Bagus. Masya Allah. Yang berikutnya. Bapak. Jenengan, Pak. Iya. Betul. yang pakai motif putih motif, masya Allah. Masih yang tadi, Pak? Masih yang tadi, masih masa dunia permobilan nih, Pak. Nah, kalau kepengen beli mobil Innova yang terbaru, Pak. Innova yang terbaru. Tahu kan, Pak, yang terbaru, Pak? Masya Allah, paham dunia. Masya Allah, luar biasa. Senangnya warna apa? Putih, apa warna hitam, atau warna merah, atau warna... Putih. Oh, senang putih, Pak. Masya Allah. Edisi putih. Sahib datang dengan akad yang sama kayak tadi. Datang kepada pihak bank, menyampaikan ingin beli mobil yang begini-begini, segala macamnya. Pihak bank telepon showroom. Dipastikan ada barangnya. Dia kirim petugas ke sana. Yip, deal, jadi beli sama pihak bank. Oleh pihak petugas bank dikeluarkan dari showroom. Dibawa sampai di depan. Di depan apa ini? Di depan halaman bank. Tintin. Gitu, Pak, ya? Tintin. Pak, mobil sudah ada. Lihat? Ya, sesuai dengan yang diminta? Iya. Sekarang kita bikin akad sama Bapak. Itu dari showroom harganya 380 juta. Situ harganya, ya? Harga sini berapa? 400-an. Ya, Pak, 400 juta. Kami jual kepada Bapak tempo setahun 500 juta. Deal? Deal. Silakan diambil. Hukumnya apa ini? Hukumnya apa, Pak? Kalau hukumnya sah, tapi prosesnya ada ribanya. Riba dari mana, Pak? Kok sah jadi riba itu gimana? Ya kan memang utang. Urus saja gak punya duit. Hutang. Dia nyari untung dari pihak finansial ini. Nyari untung. Dia kasih tahu belinya dari showroom 400 juta. Kami jual kepada Bapak cari keuntungan dong. 100 juta. Dia kan utang nih. Kita kasih tempo setahun. Hukumnya apa ini? Sah. Enggak riba. Ada penambahan nominal? Ada penambahan itu? Hukum jual belinya sah tapi riba. Ya apa ini? Gak nyambung saya, Pak. Jual belinya sah tapi riba. Gimana maksudnya ini, Pak? Barang sudah ada. Sudah dikuasai. Di depan bank. Harga jelas. Ada masalah apa? Tempo setahun penambahan juta. Ya memang dikasih tempo. Terus kalau gak pakai tempo lah. Enak antum jalan. Bayar bebas, Pak. Seikhlas Bapak. Wah, banknya pusing. Dikasih waktu. Bapak ini utang kan? Pakai tempo. Tempo itu utang gitu loh, Pak. Bapak utang kan? Gak cash kan? Iya gak cash. Ya sudah. Kami kasih jeda waktu setahun. Bahasanya tempo setahun. Kami mencari keuntungan, Pak. Harga. Jual harga beli 400, harga jual dari kami 500. Masih riba juga. Loh, sah tapi riba. Bayar terserah, yang penting tahunya saya tahun depan 500 ribu, 500 juta. Bisa dicicil, bisa diangsur, bisa gelondongan. Yang penting tahun depan 500 juta rupiah. Masih ragu-ragu? Masih ragu-ragu? Oh, sudah sah. Tapi riba. Nanti saya bingung. Sah, tapi kok riba gitu. Yang ini, sah. Yang ini sah, tidak ada masalah. Jangan riba semua. Yang ini sah. Satu, barang jelas. Seperti yang antum pinta. Iya. Harganya, harga belinya 400. Dijual sama pihak bank 500. Itu keuntungan yang dia inginkan. Kamu dikasih tempo waktu setahun. Tidak ada masalah. Barangnya sudah dikuasai oleh pihak bank tadi. Dipindahkan dari showroom, taruh di depan halaman bank. Sah. Tidak ada masalah. Sah. Cuman ketentuan yang namanya akad barakallahu fikum. Ketika itu dari pihak konsumen atau nasabah, karena belum ada akad, dia punya hak untuk iya atau tidak. Dia punya hak lanjut atau batal. Karena belum mengikat. Ketika dia deal, oke, sah. Enggak ada masalah. Pas mobil di depan itu, tin-tin. Nah, gitu kan. Pak, lihat mobilnya, Pak. Atau menyesal. Aduh, 500 juta rupiah lah, 1,5 miliar. Nah, aku ini penghasilan tetapnya 6 juta selama sebulan. Dipakai makan sama anak istri paling bisa nabung 1 juta. 1 juta dikalikan 12 bulan, lah ya mek 12 juta. Lah ini 1 tahun harus 1,5 miliar. Wah, pusing aku. Mohon maaf Pak, enggak jadi. Maaf enggak jadi. Boleh enggak dia mengatakan begitu? Jawabannya boleh. Bank tidak boleh marah, tidak boleh mengancam atau yang lainnya. Karena belum ada akad, belum mengikat. Sang nasabah punya hak untuk menggagalkan. Atau pas ketika mobil datang, ada nasabah yang lain. Ke petugas yang berikutnya sana gitu. Yang sana, karena banyak petugas kan, nyari mobil yang sama, ditawari, mau gak kalau bayar 650 juta setahun? Mau dia. Pak, gagal sama bapak. Gak jadi sama, mikir. Mau dijual sama yang lain saja. Apakah boleh? Boleh, dikarenakan belum ada ikatan, pihak bank boleh menjual kepada nasabah yang lain, atau nasabah bisa membatalkan akad. Secara teori, sah. Tidak ada masalah. Secara realnya, tidak real. Belum pernah ada dalam sejarah dunia perbankan, lembaga finansial yang nekat seperti ini. Tidak ada. Ini risiko tinggi ya. Ini kalau pembelinya gagal, wah, dia sudah keluar 1,5 miliar. Bank itu tidak mau keluar uang. Mereka itu kepengen untung sebelum keluar uang. Itu biar bank. Secara hukum syar'inya nyata, hukum sah, ada masalah. Tapi secara realnya tidak real. Paham ya? Tidak nyata, tidak pernah ada yang seperti itu dalam dunia perbankan. Begitu atau masuk itu loh, datang ke meja itu sudah langsung diverifikasi. Mau verifikasi. Coba alamatnya mana Pak? Rinci, pekerjaannya apa gini-gini. Prospek dulu, udah asal orang datang pinjam uang beli itu, ya gitu, bangkrut dia. Dicek dulu, usahanya apa? Prospek, oh iya, dia orang prospek bakal bisa membayar, gitu. Atau dia memiliki ya properti atau apa untuk bakal talangan ketika dia macet kreditnya. Dipahami tidak? Secara nyata tidak pernah ada. Sehingga sistem yang seperti itu dalam dunia perbankan semuanya riba. Mereka di tengah-tengah bank syariah sekarang ini, sistem yang seperti yang saya gambarkan tadi, mereka sebut dengan sistem murabahah. Sistem murabahah dalam bank syariah. Itu secara hakikatnya riba. Riba, dikarenakan yang pertama dia menjual yang belum dia miliki. Atau yang kedua sudah dimiliki, tapi belum dikuasai. Atau belum dikuasai. Dua ini yang ada pada mereka. Yang saya gambarkan poin yang ketiga enggak pernah ada. Itu hanya ada di dunia fikih kita, enggak ada di dunia nyata. Maka sistem murabahah yang ada pada mereka adalah dinyatakan riba, dikarenakan hakikatnya pinjam sekian, dibayar sekian lebih banyak dengan tempo sekian hari. Barakallahu fikum. Dipahami ini? Paham dong? Paham kan? Lanjut. Masih contoh. Ini masih contohnya belum disebut sama lo. Contoh yang lain. Sekarang kita masuk dalam dunia permaklaran. Zen. Dunia maklar. Ya apa iki? Siap. Tuh. Dunia maklar. Jadi kan dibahas di antara pihak yang diizinkan untuk membuat akad dikarenakan termasuk posisi dia seperti pemilik barang, maklar resmi. Bahasanya apa ini? Jual jasa. Antum, Bapak Ustaz, Bapak Ustaz. Nampaknya harus dikasih yang agak sedikit jeli-jeli. Masya Allah. Hitung-hitungannya biar jelas. Apa hukumnya di dunia bisnis online sekarang ini? Bukalapak. Ya, Bukalapak. Mempromosikan barang-barang milik-milik link-link yang ada di yang dia bisa hubungi sebagai relasi link-nya dia di halaman lapaknya itu. Hah? Di halaman lapaknya itu promosi barang ini, barang ini, barang ini selama dengan harga sekian. Barakallahu fikum. Yang pertama pertanyaannya, apa hukumnya buka lapak seperti itu? Wah, mantap dia jawabannya. Dirinci, apanya yang dirinci? Saya jawab, ada kesepakatan. Saya yang buka lapang. Gak apa ya? Apa namanya? Pokoknya gitu lah. Saya sudah punya kerjasama dengan relasi saya. Atau link-link saya. Sekian banyak produsen, sekian banyak toko-toko besar. Sudah ada. Kesepakatannya harga yang saya tempelkan di anu saya itu. Oh, jangan orang kata Evan. Ini harga yang disepakati saya sama dia. Saya mendapatkan fee sekian persen dari dianya. Hukumnya apa? Jelas kafe Pak, tak tempelkan kok di lapak saya kan ada foto-foto barangnya itu dengan spesifikasi ada, misalkan barang ini harganya sekian, ini spesifikasi gini lengkap dengan yang ada, ini mereknya ini. Jelas sah, kalau jelas sah, barangnya jelas. Sah, saya buka lapak, linknya saya banyak. Sah ya? Insya Allah. Dia masih ragu-ragu kayak gitu. Insya Allah sah. Itu mukadimah, Pak. Pertanyaannya. Duh, kan pertanyaannya. Saya sekarang konsumen. Antum sebagai yang buka lapak. Saya hubungi sampean. Saya klik barang yang saya maksud. Ini ada sepatu futsal. Zen, mereknya Diadora. Ada mereknya Pak? Poinik apa Diadora? Antum punya Poinik. Ini ada merek Diadora. Full 100% karet. Rinci itu. Warnanya ini. Terpampang harganya 120.000. Ongkir dalam kota sekian, luar kota sekian. Zen. Saya klik tek gitu. Pak Fauzan, saya beli yang ini. Oh maaf, barang lagi kosong. Mohon alamatnya. Saya kasih alamat saya. Ya. Nanti ini barang akan sampai ke alamat Bapak. Langsung dari Diadora. Langsung dari Diadora. Dari pusatnya. Terus. Bapak transfer langsung kepada saya saja. Kepada siapa ini? Pak Fauzan yang beli bekal apa? Saya kirim kan 120 plus ongkir. Hukumnya apa ini? Sah ya. Dikirim langsung dari pusat, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Jawabannya kalau beliau ini adalah agen resmi Diadora, atau cabang resmi Diadora, atau perwakilan resmi Diadora, atau maklarnya dia sudah resmi, maka sah. Entah saya akan langsung dengan beliau, akan langsung dengan dia doranya, saya transfer uang ke beliau atau transfer uang ke sana, entah barang dikirim dari beliau ke saya atau dari pusat ke saya, itu semuanya dinyatakan sah. Dikarenakan dia murni wakil cabang agen atau maklarnya. Ini dropship yang diperbolehkan dalam Islam. Dipahami ya? Paham tuh? Yang kedua pertanyaannya Pak. Belum. Antum ini posisinya mandiri, pemain mandiri, pemain bebas, bisa jasa, bisa wakil, bisa cabang, bisa macam-macam, bisa juga mandiri. Barakallahu'alaikum. Saya lihat ada barang Zen, ini ada tas ransel Zen ini. Ini untuk safar cocok ini, tas ranselnya mereknya Arnold. Itu bahasa Inggris ya, ada kalau kita paham ya Pak. Arnold. Jelas-jelasnya. Harganya murah, 250.000. Ongkir sekian dalam kota. Saya hubungi antum, antum bilang transfer. Ya, saya transfer. Barang sampai ke alamat Bapak. Hukumnya apa? Insya Allah apa? Oh, enggak sah. Yang sah? Masya Allah. Luar biasa. Jadi dirinci. Dirinci. Dia tadi itu dengan pemilik barang apanya. Dia pemain lepas. Pemain mandiri. Kalau pemain mandiri dengan sistem tadi, saya transfer kepada beliau penjual. Ternyata barangnya dikirim dari Arnold, dari pusat. Langsung ke saya. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Menjual sesuatu yang belum dia miliki. Atau menjual sesuatu yang belum dia kuasai. Dia bukan pemilik barang. Paham tuh? Dropship yang diharamkan dalam Islam. Tapi kalau penjual tadi, link yang di atas. Maklarnya, wakilnya, cabangnya, agennya resmi, maka sah. Paham dah ini? Woi, paham dah ini? Ayuhan nas, paham dah? Yang paham yang punya lapak lagi gini-gini dia paham sah, paham sah. Nah, antum para santri paham apa dah ini? Hah? Bukan dunia antum ini kayaknya. Harus saya sederhanakan, harus saya sedikit saya sederhanakan. Tidak apa ya? Hah? Nah, sudah. Antum santri bukan? Santri ini ya. Antum jual madu. Anggap antum sebagai penjual madu. Penjual madu. Antum ini pemain lepas, penjual bebas. Saya datang kepada antum. Antum namanya siapa? Syahdan. Syahdan. Namanya antum membuat orang Syahdan. Allah Farid. Tayyib. Itu kan bahasa fitis ya, Pak. Syahdan. Dia begini ternyata. Gitu ya. Tayyib Syahdan. Saya ke antum. Saya perlu madu. Syahdan. Saya ke... perlu madu 5 liter atau 5 kilo. Berapa liter kalau sekarang madu itu? Liter ya? Saya perlu 5 liter madu putih Sumbawa. Harganya berapa? 1 liternya anu sah 200. 5 liter berapa? 1 juta. Antum bilang, afwan Ustaz, tapi madu belum ada Ustaz. Ustaz, kapan pulang? Saya pulang hari Senin pagi insya Allah. Wah, mungkin Ustaz. Alamat saya Ponpes Al-Bayyina gini-gini dari Gresik. Nyampe ke antum Ustaz. Nanti sampai ke tempatnya antum, mungkin sepekan lagi. Hukumnya apa? Madunya tidak ada pada antum. Saya pesan madu putih Sumbawa 5 liter. Antum hargai satunya 200 ribu. 5 sejuta. Karena gak ada pada antum. Saya pulangnya terlalu cepat bagi antum. Antum minta alamat saya. Saya kasih alamat yang di Jawa Timur. Uang tak kasihkan sama antum. Sudah kita mengadakan akad gitu. Barang saya terima di mana? Di Jawa Timur. Hukumnya apa? Kenal tidak boleh? Dikarenakan barangnya belum ada. Ya, Masya Allah. Dia mengakad akad sesuatu barang yang belum dia miliki. Pinter kan. Ya, apalagi dari pusat produsen madu putih itu langsung kirim ke alamat saya. Bukan ke antum. Bukan ke antum. Maka termasuk menjual belikan yang belum dia kuasai. Riba hukumnya. Jangan jual seperti itu. Paham Masya Allah ya? Lain pembahasan kalau antum itu maklarnya mereka. Antum maklarnya, atau wakilnya, atau cabangnya, atau agen resmi ke sana, enggak ada masalah. Gimana? Gitu ya? Khairan insyaallah. Lanjut apa contoh yang berikutnya? Lanjut. Apa contoh berikutnya? Contoh berikutnya. Tidak usah. Lanjut. Yang berikutnya sekarang. Masih kuat ya ini? Jam 11.10. Masih kuat? Masih kuat? Masih. Lanjut. Masih ada waktu 1 jam setengah lagi. Masya Allah. 1 jam setengah 1 ya. Qala al-mu'allifu rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Wa min syurutil ba'i aiba alla yakuna fi riba. Dan termasuk persyaratan jual beli juga tidak ada unsur riba padanya. Tidak ada unsur riba padanya. Kita baca sampai selesai nanti saya terangkan. Qala an Ubadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيوك بشئتم إذا كان إذن بيد فمن زاد أو تزاد فقط أربع رواه مسلم. Emas dengan emas, perak dengan perak, bur, tepung gandum dengan tepung gandum, biji syair dengan biji syair, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Nah, mithlan bimithlin, harus semisal takaran, timbangan, harus sama. Sawaan bisawa, harus semuanya semisal, semuanya sama. Timbangan, takaran, segala macam. Kata beliau, apabila berbeda-beda jenisnya, maka silakan kamu perjualbelikan sekehendak kamu. Yang penting tangan dengan tangan. Yakni serah terima tempat. Barang siapa yang menambahi atau minta tambahan, maka sungguh dia telah berbuat riba. Rawahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Ini pembahasan tentang masalah riba. Yang dibahas pertama kali terkait dengan namanya asnaf ar-ribawiyah. Barang yang terkena hukum riba. Disebutkan dalam hadis ini ada 6. Asnaf ribawiyah, barang yang terkena hukum riba ada 6. Emas, perak, emas, perak, tepung gandum, biji syair, kurma, garam. Emas, perak, biji tepung gandum, biji syair, kurma, garam. Dan 6. Tayyib, ada pembahasan di kalangan para ulama. Apakah yang terkena riba ini hanya 6 ini saja? Ataukah ada yang lain? Panjang pembahasannya. Di zaman sekarang dimunculkan satu item. Yang ketujuh, barang yang ketujuh. Yaitu al-aura an-naqdiyah. Mata uang kertas. Atau mata uang namanya al-umlah. Al-umlah itu mata uang. Kalau kertas namanya al-aura an-naqdiyah. Kertas untuk alat bayar. Namanya mata uang kertas zaman sekarang ini. Rupiah, dolar, real, segala macamnya. Terkait dengan ini ada khilaf panjang di kalangan para ulama. Sebagian kecil mengatakan bukan riba. Hampir semua ulama mengatakan riba. Termasuk sinfun ribawi. Barang yang terkena riba. Mereka hanya ikhtilaf terkait dengan alasannya. Kenapa dikatakan riba? Ada yang mengatakan li'annahu naqdun. Dikarenakan dia ada alat bayar. Ada yang mengatakan thamaniyah. Dikarenakan barang yang punya nilai, punya harga. Ada yang mengatakan naqd, ada yang mengatakan thamaniyah. Intinya, mayoritas besar mengatakan ribawi. Dan mereka mengkiaskannya dengan emas dan perak. Maka ini yang kita pakai dikarenakan merupakan pendapat hampir semua ulama di zaman sekarang ini. Berarti ada tujuh. Emas, perak, tambah mata uang kertas. Atau mata uang logam, nanti mata uang. Tepung gandum, bur, bijian syair, kurma, garam. Tujuh. Zain ya, tujuh. Diangkat lagi masalah berikutnya oleh para fuqaha kita. Apakah ini hanya terbatas tujuh, ataukah dikiaskan dengan barang-barang yang lain? Sebagian ulama mengatakan hanya tujuh saja. Tidak bisa dikiaskan dengan barang yang lain. Yang tadi itu. Ini pendapat sebagai ulama, ini pendapat yang dirujukkan sama Ibn Hazm dan yang lainnya. Jumhur fuqaha mengatakan bisa dikiaskan dengan yang lain. Bisa dikiaskan dengan yang lain. Nah, mereka ikhtilaf lagi. Apa ketentuannya, apa kaidahnya dikiaskan dengan barang yang lain. Di antara ulama kita yang merujukkan pendapat jumhur, pendapatnya mengatakan bisa dikiaskan dengan yang lain, al-mu'allif. Syekh Sa'di termasuk yang sependapat dengan jumhur ulama mengatakan tidak hanya tujuh tadi, tapi dikiaskan dengan barang-barang yang lain. Dan beliau membuat kaidah dua hal. Yang termasuk sinfun ribawi dua. Al-mauzun yang ditimbang. Yang kedua al-makil yang ditakar. Dipahami? Ini kaidahnya ya, Pak. Al-mauzun yang ditimbang. Dan yang kedua al-makil yang ditakar. Apakah dia barang bahan makanan pokok ataukah bukan bahan makanan pokok? Apakah dia yang bisa dikonsumsi ataukah tidak? Apakah dia perhiasan ataukah tidak? Yang penting kok bobitnya kullu mauzunin wa kullu makilin sinfun ribawi. Semua yang ditimbang, semua yang ditakar terkena hukum riba. Paham ini? Gula diapakan? Timbang itu maksudnya sekian kilo. Menggunakan kilo, kintal, ton, pertimbangan. Kalau takar, sekian gram, sekian gantang, sekian keranjang, sekian karung. Itu namanya takaran. Dipahami tidak? Apa ya, Pak? Gula ditimbang, ribawi. Kopi ditakar dengan kemasan. Ya kan ya? Riba. Coklat. Ya kalau biji coklat ya ditimbang. Tapi kalau coklat kemasan ditakar. Emas ditimbang. Merah ditimbang. Pisang. Ditimbang sekarang ini. Ya. Timbang sekilo berapa. Sekarang buah-buahan semua ditimbang. Subhanallah. Kaidahnya kata mu'alif. Semua yang ditimbang ribawi. Semua yang ditakar ribawi. Paham ini? Ini pendapatnya mu'alif. Ini pendapat Al-Hanabilah dari Madzhab Hambali dan sebagainya yang lain. Jadi katakan ini yang dikatakan mayoritas dari jumhur, ini pendapatnya. Ini perlu saya sampaikan, jika ada kamu alif punya pendapat seperti ini. Pendapat secara pribadi yang lebih saya pilih, pendapat yang pertama. Hanya terbatas pada nas hadis 7 poin, 6 dalam hadis 1 poin ditambahkan oleh para ulama dikarenakan sama dengan emas dan perak. Baik, kita bahas semuanya. Kita bahas dulu dari mu'alif. Belum mengatakan setelah itu. Sekarang kaidah mengetahui yang namanya riba. Tadi kan silmun ribawi. Beliau mengatakan di sini qala rahimahullahu taala fala yuba'u makilun bimakilin min jinsihi illa bihadaini syartain. Maka tidak boleh dijual makil, barang yang ditakar, bimakil, dibayar dengan barang yang juga ditakar, min jinsih, dari jenis yang sama, illa bihadaini syartain, melainkan dengan dua syarat tadi. Yang pertama harus semisal, tamatsul, semisal takarannya harus sama. Yang kedua taqabud, harus serah terima di tempat. Ini dua syaratnya. Mithlan bimithlin, sawaan bisawa, harus semisal takarannya sama. Dan yang kedua taqabud, harus serah terima di tempat. Al wala mauzunun binji bijinsihi ila kadzalik. Dan juga tidak boleh dijual mauzun, barangnya ditimbang, bijinsih, dibayar dengan barang sejenis yang juga ditimbang, illa kadzalik. Melainkan juga harus demikian persyaratannya. Tamatsul, semisal timbangannya. Yang kedua taqabud, serah terima di tempat. Sampai sini paham? Baik, kita bikin contoh yang makil. Yang makil. Ada orang jual mangga. Takarannya satu keranjang. Menggunakan keranjang-keranjang mangga itu. Baik. Yang ini mangga aroma manis. Namanya apa kalau Sumba sih? Aroma manis. Yang wangi, manis itu. Namanya apa? Hah? Aroma manis. Sama ya? Alhamdulillah kalau sama ya, Pak. Ini mangga aroma manis. Yang ini mangga apa namanya? Mangga madu. Masya Allah. Jadi ada orang yang barter barang. Mangga ditakar dengan keranjang. Aroma manis. Ada 10 keranjang. Dibarter sama mangga juga. Sama-sama mangga ini. Juga dengan ditakar pakai keranjang. Apa syaratnya? Apa syaratnya? Ada dua. Harus tamatsul, semisal. 10 keranjang dibayar 10 keranjang. Paham ya? Yang kedua taqabud, serah terima di tempat. Ini keranjang 10, ini keranjang 10. Kalau terpenuhi ini maka boleh, bukan riba. Tapi ingat, ketika selisih timbangan. Aroma ini 10 dibeli dengan 15 keranjang mangga madu. Hukumnya apa? Hukumnya apa ini? Kok diem? Hukumnya apa ini? Hukumnya riba. Disebut dengan riba fadl. Riba dikarenakan selisih timbangan. Kenapa dikatakan riba? Kata mu'alif, ini makil. Barang yang ditakar. Yang ini juga makil, ditakar. Sejenis, sama-sama mangga. Tetapi ini 10 keranjang, yang ini 15 keranjang. Riba. Namanya riba apa ini? Riba fadl. Paham tuh? Tidak boleh. Atau yang kedua, tidak takabut. Tidak terima di tempat. Tayyip, antum ingin membeli 10 keranjang aroma manis tadi, mangga aroma manis. Belinya bukan pakai uang. Tapi menggunakan mangga juga, mangga madu. Mangga madunya antum belum ada tempat. Nanti saya beli, saya kasih sama antum nanti sore. 10 keranjang juga. Hukumnya apa ini? Hukumnya riba. Kenapa kok riba? Dikarenakan ada tempo, jeda waktu, tidak serah terima di tempat. Dia sama-sama makil, ditakar. Sama-sama sejenis. Sama-sama sejenis mangga. Takarannya sama. Sama-sama 10 keranjang. Ada yang beda. Apa itu? Tidak serah terima di tempat. Ada jeda waktu. Namanya riba. Namanya riba nasi'ah. Riba dikarenakan jeda waktu. Sehingga harus ada dua ketentuan ini. Tamatsul, semisal takabut, serah terima di tempat. Terpenuhi, maka dia katakan sah. Tidak terpenuhi secara timbangannya atau takarannya, riba fadl. Tidak terpenuhi dikarenakan ada jeda waktu atau utang, riba nasi'ah. Tidak dua-duanya, maka terkena dua riba sekaligus, riba fadl dan riba nasi'ah. Dipahami? Ayuhannas. Ah. Baik. Ada orang yang jual gula. Gula diapakan? Ditimbang. Ada gula timbangan 1 kilo mereknya Rosben. Enggak tahu? Gula Rosben. Ada kan? Sini enggak ada. Hah? Ada lah, maksudnya enggak ada. Gula Rosben. 1 kilo. Ada yang mau beli gula itu juga dibayar dengan gula. Jadi gula curah dia timbang sekilo juga dengan tanpa merek. Dengan nama apa ini? Merek, tapi sekilo juga. Apa persyaratannya? Hah? Supaya sah. Kok diem? Hei. Tadi lho. Dua persyaratan. Apa tadi? Tamatsul. Harus sama timbangannya. Yang kedua harus takabut, serah terima di tempat. Ya, satu kintal gula Rosben. Satu kintal gula tanpa merek. Sama. Sah kalau tamatsul timbangannya sama dan serah terima di tempat. Kalau beda timbangan namanya apa? Riba fadl. Kalau tidak langsung ada jeda waktu namanya riba nasi'ah. Kenapa dikatakan riba? Satu, mauzun, dia ditimbang. Yang kedua, jenisnya sama, sama-sama gula. Paham tuh? Ternyata ada selisih timbangan namanya riba fadl atau ada jeda waktu namanya riba nasi'ah. Demikian untuk kiaskan pada semua yang ditimbang atau semua yang ditakar. Ketika ada barter, barang sejenis. Barter barang sejenis. Dua syarat. Tamatsul taqabut. Tamatsul tidak ada namanya riba fadl. Ada tamatsul tidak serah terima di tempat enggak ada taqabut namanya riba nasi'ah. Sampai sini paham? Paham tuh? Kok diem? Paham ini? Paham. Ini masih ucapan jemaah alif. Cuma katakan lagi setelah itu. Qala wa in bi'a makilun bimakilun min ghairi jinsih. Apabila dibeli, diperjualbelikan, makil, barang yang ditakar, bimakil, dibayar dengan barang yang juga ditakar. Min ghairi jinsih, tapi beda jenis. Yang ini barakalafikum mangga. Mau dibeli menggunakan apa yang takar tapi lain jenis. Hah? Jagung. Jagung ya? Jagung. Atau apa? Pisang. Katanya ditimbang. Yang takaran. Rambutan. Zen. Mangga ditakar. Rambutan ditakar. Apa jenisnya? Beda. Ini mangga, yang ini rambutan. Lanjut. Qal au mauzunun bi mauzunin min ghairi jinsih. Atau dijual belikan barang yang ditimbang dibayar dengan barang yang juga ditimbang tapi lain jenis. Yang ini gula, yang ini beras ditimbang, masya Allah. Gula ditimbang, beras ditimbang, tapi lain jenis. Dipaham ya? Qala jaza bi syartit taqabud qabla tafarruq, maka diperbolehkan yang seperti itu, tapi dengan satu persyaratan, yaitu at-taqabud, harus serah terima di tempat sebelum orangnya berpisah. Mana gulamu, ini berasku. Dipaham ya? Ini manggaku, mana rambutanmu. Terima. Hanya satu. Selisih timbangan gak ada masalah. Paham ya? Beda taka gak ada masalah. Yang penting takabut, serah terima di tempat. Ketika ada hutang, jeda waktu, namanya riba, nasiah. Riba karena jeda waktu. Paham ini? Ada penjual beras. Apa mereknya ini? Di sini beras yang bagus namanya apa mereknya? Dua jempol. Dua jempol. Kemasannya 25 kiloan. Dia di gudang ada sekitar 1 ton beras. Dua jempol. Antum juragan gula. Gulanya antum rosbeh. Timbangannya sekiloan. Barakallahu fikum. Antum kepengen beli berasnya itu. Dibayar pakai apa ini? Gula. Sama-sama mau usul. Abu Ilda, beras punya antum yang 1 ton di gudang mau saya beli, boleh enggak? Pakai apa Ustaz? Pakai gula saya. Boleh? Berapa kira-kira? Antum bilang, boleh Ustaz. 1 ton beras saya, antum bayar 1,2 ton gulanya. Hukumnya apa? Kok diem? Hukumnya apa? Hukumnya apa? Boleh. Dikarenakan lain jenis. Yang ini beras, yang ini gula. Sama-sama ditimbang. Ribawi, betul. Tapi lain jenis. Ini gula, yang ini beras. Maka boleh selisih timbangan. 1 ton dibeli dengan 1,2 ton gula. Sampai sini? Boleh. Sekarang apa persyaratannya? Takabut. 1 ton. Harus serah terima di tempat. Ini gulaku, mana berasmu? Dipahami ini? Sebelum pisah orangnya. Ketika ada jeda waktu, namanya apa ini? Riba nasi'ah. Beri Ustaz, gulanya antum taruh ke gudang saya. Nanti sore saya kirim beras saya ke gudangnya antum. Hukumnya apa ini? Riba. Namanya riba nasi'ah. Ada jeda waktu. Caranya bagaimana? Ya sudah, masing-masing angkut barangnya. Yang ini masukkan ke truk besar, truk besar. Gitu. Ini ada perwakilan di sini untuk nurunkan berasnya, ini nurunkan gulanya. Sudah selesai urusan. Sudah serah terima langsung dan diakadkan ketika itu juga. Sah. Tapi ketika ada temponya, maka riba nasi'ah. Kenapa dikatakan riba? Sama-sama ditakar atau sama-sama ditimbang. Tayib, kenapa kok boleh selisih timbangan? Dikarenakan beda jenisnya. Beda jenisnya. Dipahami ini? Baik. Ketentuan cuma satu, harus taqabut. Coba katakan setelah itu. Qala wa in bi'a makilun bi mauzunin aw aksuhu jaza walau kana al-qabdu ba'da tafarruq. Yang ketiga sekarang. Apabila diperjualbelikan barang yang ditakar, dibayar dengan barang yang ditimbang. Ini makil ditakar, yang ini mauzun ditimbang. Atau sebaliknya, barang yang ditimbang dibeli dengan barang yang ditakar. Dipahami ya? Maka semuanya boleh. Semuanya boleh. Boleh selisih timbangan. Bahkan boleh juga walaupun takobutnya, serah terimanya setelah pisah barang, pisah orang. Bebas. Bisa selisih timbangan atau takaran, bisa pula hutang atau dengan tempo atau dengan jeda waktu. Bebas. Contoh, beras ditimbang apa ditakar? Timbang. Satu kintal beras. Mangga ditakar pakai keranjang. Mangga aroma manis. Ada 20 keranjang. Satu keranjang ketika ditimbang 40 kilo. 40 dikalikan 20 sama berapa? 800 kilo. Sama dengan 8 kintal. Kintal. Zen. Antum kepengin beli berasnya orang tadi, beras 2 jempol, 2 kintal. Dibayar dengan mangga aromanis 20 keranjang. Hukumnya apa? Hah? Hukumnya apa? Jawabannya boleh. Apa syaratnya? Jawabannya tanpa syarat. Selisih timbangan, takaran boleh. Yang ini 2 kintal, ini 8 kintal. Tidak ada masalah. Jeda waktu, tidak ada masalah. Kenapa demikian? Dikarenakan yang ini ditimbang, yang ini ditakar. Beda urusannya. Paham ini? Paham dong? Paham ini? Masya Allah. Jadi kesimpulannya, kalau barangnya sama-sama barang yang ditakar, barter dua barang yang ditakar atau yang ditimbang sejenis, dua syarat, tamatsul taqabut. Sama-sama ditakar atau sama-sama ditimbang tapi lain jenis, satu syarat, taqabut. Kalau yang satu ditimbang, yang lain ditakar atau sebaliknya, tanpa syarat, semuanya bisa. Paham dong? Paham dong ini? Allahul musta'an. Ini pendapatnya mu'alif dan pendapat saya katakan jumhur, jumhurnya para fuqaha. Maka antum harus hati-hati dalam bab ini. Terkait dengan barter, hati-hati. Tapi saya mau tanya sama antum. Sekarang kalau saya beli beras 2 jempol, 50 kilo, pakai uang, apa syaratnya? Apa syaratnya? Hah? Jawabnya? Tanpa syarat. Tidak ada riba padanya. Uang ribawi, Ustaz. Betul? Dia beras mauzun. Ditimbang, Ustaz. Iya, dikarenakan bukan sama-sama yang ditimbang. Yang ini timbang, yang ini dinilai. Beda urusan. Tanpa syarat. Tanpa persyaratan. Paham ini? Paham ya, Ustaz? Masya Allah. Saya mau beli kurma. Kurma termasuk di sebagian dalam nas hadis. Saya beli kurma ajwa 3 kilo pakai uang. Hukumnya apa? Hah? Hukumnya apa? Boleh. Apa syaratnya? Tanpa syarat. Ahsantum. Tanpa syarat. Saya mau beli kurma. Kurma ajwa 3 kilo. Satu dus 3 kilo. Saya beli dengan kurma sukari 3 kilo. Oh, 3 dus. Satu dusnya 3 kilo. Ajwa 3 kilo. Dibeli dengan kurma sukari 9 kilo. Bahasa lainnya, ajwa. Satu dus dibeli dengan 3 dus sukari. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Riba. Kenapa kok riba? Karena sejenis, sama-sama kurma. Yang kedua, beda takarannya. Yang ini satu dus, yang ini dua dus. Maka ribanya namanya riba ini, riba fadl. Riba beda takaran. La yajuz. Enggak boleh. Apalagi dengan tempo, maka kena riba nasi'ah juga. Solusinya apa? Antum dapat sukari banyak dikasih oleh ikhwan-ikhwan, masya Allah semuanya sukari. Sampai terkumpul 3 dus kurma sukari. Sama dengan 9 kilo. Antum udah bosan makan sukari. Antum kepingin yang namanya kurma ajwa. Tidak punya furus. Tidak punya duit. Lebih mahal yang mana? Ajwa pak sukari? Ajwa ya. Pengen kurma ajwa antum. Ya Allah, 1 dus saja. Antum enggak punya. Antum hanya punya sukari saja. Gimana solusinya? Hah? Apa yang diuangkan? Yang mana yang dijual? Ya, kurma yang antum miliki dijual. Dijual dengan uang. Uang yang antum miliki dipakai membeli kurma ajwa. Agar. Pakai fulus. Mulus insyaallah. Dipahami ya? Jangan sejenis. Masya Allah. Antum memiliki uang rupiah pecahan merah 100.000. Tayib, antum kepingin memiliki rupiah pecahan 2.000-an. Apakah boleh? Apakah boleh? Apa syaratnya? Nilainya sama. Harus serah terima di tempat. Karena uang ribawi. Dan sejenis. Maka 2. Sama. Nominalnya. Dan harus serah terima di tempat. Kalau pecahan 2.000-an. Senilai 100.000. Bisa kamu miliki. Kalau engkau membayar 110.000. Hukumnya apa? Riba apa? Riba fadl. Ahsan. Karena selisih nominal. Sama-sama 100.000. Kamu kasih pecahan uang kamu 100.000. Pecahan 2.000-nya diambil nanti sore. Hukumnya apa? Riba. Riba apa namanya? Riba nasi'ah. Riba karena tempo. Pinter. Masya Allah. Antum ingin berangkat umroh. Assalamualaikum umur. Semoga dikasih kemudahan umroh semua. Atau haji semua. Amin ya Rabbal Alamin. Baik. Antum kepingin tukar rupiah dengan real. Money change, bank, atau misalnya lembaga penukaran uang. Namanya money change. Kamu punya uang 5 juta rupiah. Ditukar di money change real. Dikasih 1 real sama dengan 4.000 rupiah. Antum punya uang 5 juta. Dapat berapa kalau begitu? Dapat berapa? Sama dengan? Dapat berapa? Berapa ini? Antum punya uang 5 juta rupiah. Ditukarkan real. Kursnya itu 4.000 gitu loh. 5 juta dibagi 4.000 sama dengan berapa? Itu dapatnya ini. Sama dengan 1.250 real. Gitu lah ya, betul ya? Betul. Betul ya. 1.000 itu sama dengan 4 juta. 250 sama dengan 1 jutanya itu. Betul. Dapat uang 1.250 real. Baik. Ini uang 5 juta. Kurs sekian. Antum lihat ada beberapa money change, 2-3. Yang ini dapatnya 1.250. Yang ini 1.260. Yang ini 1.255. Beda-beda. Hukumnya apa? Beda-beda nominalnya. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Kok bingung lagi? Hukumnya apa? Hah? Boleh. Kenapa kok boleh? Kenapa kok boleh? Lain jenis. Ini rupiah, itu real. Pinter. Kan kita jenis. Mata uang itu masing-masing jenis kita sendiri. Tapi apa persyaratannya? Harus takabut. Serah terima di tempat. cash ini rupiahku, mana real. Antum kasih rupiah. Ini pak 5 juta untuk real. Dapatnya 1250 real. Pak, baru ada 1250 nya nanti sore bapak kesini lagi. Hukumnya apa? Riba apa? Riba nasi'ah. Pinter sampai ya. Wah, cerdas sampai ya pak. Zen, bagus. Ini menggunakan pendapat al-mu'allif. Kalau menggunakan pendapat sebagian ulama yang membatasi hanya 7 saja, emas, perak, mata uang, kurma, garam, bur, sair, maka perhitungannya sebagai berikut. Mau terangkan apa ndak ini? Hah? Mau? Mau terangkan? Yang tadi paham kan? Ada timbangan, ada yang ditakar. Sekarang ini terkait dengan pendapat sebagian ulama, ya saya harus menjelaskan, dikarenakan saya merujukkan pendapat yang ini. Nah, antum terserah wis. Saya masukkan yang ini. 7 saja. Dari 7 ini dibagi 2 kelompok. Kelompok pertama nakdun, alat bayar, emas, perak, uang. Uang masing-masing mata uang jenis tersendiri. Dipahami ya? Emas, perak, mata uang. Kelompok yang kedua namanya at'imah, makanan-makanan. Hanya ada 4. Tepung, gandum, bur, biji, syair, terus kurma, garam. 2 kelompok. Sama kaidahnya seperti yang disebutkan di sini. Kalau terjadi akad barter sejenis beli emas, jual emas, dibayar emas. Atau beli emas, bayar emas. Emas dengan emas. Atau perak dengan perak. Atau mata uang, rupiah dengan rupiah. Real dengan real. Sejenis. Maka 2 syarat. Apa tadi? Tamatsul, harus sama nominalnya. Yang kedua, takabub, serah terima di tempat. Ketika beda nominal, namanya riba fadl. Ketika ada jeda waktu, namanya riba nasi'ah. Difahami ini? Juga sama dengan yang sebelahnya lagi. Barter sejenis. Kurma dibayar kurma. Garam dibayar garam. Tepung gandum dibayar tepung gandum. Biji syair dengan biji syair. Sejenis. 2 syarat. Tamatsul, taqabud. Harus sama takaran timbangannya dan harus sama harus serat bertempat. Ketika beda timbangan, takaran, namanya riba fadl. Kalau ada jeda, maka riba nasi'ah. Sampai sini paham? Kaidah kedua. Ketika, masih grup pertama, terjadi akad yang beda jenis. Emas dengan perak. Atau sebaliknya. Emas dengan uang. Perak dengan uang. Atau sebaliknya. Ya beda jenis satu grup. Emas dengan perak. Perak dengan emas. Uang dengan emas. Emas dengan uang. Emas dengan perak. Perak dengan uang. Real dengan rupiah. Rupiah dengan dolar. Lain jenis. Tapi grupnya sama. Hanya satu persyaratan. Yaitu takabud. Serah terima di tempat. Cash. Selisih nominal tidak ada masalah. Juga pada pembahasan yang kedua tadi, masalah makanan. Barter beda jenis. Kurma dengan garam. Bur dengan syair. Kurma dengan bur. Garam dengan syair. Beda jenis satu grup. Hanya satu persyaratan. Takabud, serah terima di tempat. Beda takar, beda timbang, tidak ada masalah. Yang penting serah terima di tempat. Ketika tidak ada takabud, riba nasi'ah. Paham insyaallah ya? Kaidah ketiga, ketika disilang, emas, perak, mata uang dipakai untuk membeli yang sebelahnya, kurma, garam, bur, syair. Hukumnya apa? Hukumnya boleh dengan tanpa persyaratan. Dengan apa ini? Persyaratan. Boleh tamatsul, boleh hutang. Dipahami insyaallah ya? Sama dengan tadi. Cuman dikasih grup yang berbeda-beda. Sekarang, apa hukumnya beli emas pakai uang hutang? Cepat. Jangan lama-lama. Apa hukumnya beli emas dibayar pakai uang rupiah tapi hutang? Hukumnya apa? Riba apa? Riba nasiah. Emas termasuk jenis ribawi. Uang jenis ribawi. Satu grup lain jenis. Satu persyaratan. Harus serah terima di tempat. Jeda waktu atau hutang tidak boleh. Riba nasiah. Zen. Masya Allah. Cedas. Antum pak. Antum. Apa hukumnya jual beli online emas dibayar dengan uang? Online. Antum buka lapak jual beli emas perak ini. Jenengan pak. Saya telepon jenengan. Pak, ada perhiasan emas, anting ini segala macam ini. Ada pak. Ya, total semuanya berapa? 20 gram. 1 gram berapa? 500 ribu. 500 dikalikan 20 sama dengan berapa juta? 10 juta. Sudah, saya transfer. Online ya, transfer ke antum. Srek. Antum kirim barang ke anak. Hukumnya apa? Antum. Loh, jangan pura-pura enggak tahu lah. Anak sini tadi. Hukumnya apa? Hah? Apa, Pak? Namanya apa? Riba. Mas, dikatakan riba nasi'ah. Dikarenakan mas ribawi, uang ribawi. Grupnya sama, lain jenis. Satu persyaratan. Harus takabut. Online pasti ada jeda waktu. Nah, gitu ya. Semua transfer dikirim. Ada jeda waktu. Maka riba. Tidak boleh online. Jual beli setiap online. Emas, perak atau mata uang dibayar dengan semisal sejenis atau lain jenis yang satu grup. Riba nasi'ah. Barakallahu. Ya sih. Dipahami? Hah? Saya orang Madura. Emang kenapa orang Madura? Juragan garam. Nah, Madura itu ada pabrik garamnya. Ya. Juragan garam. Garamnya mereknya cap kapal. Kapal. Haraklah itu. Saya kepingin punya emas. Juragan garam kan tidak mungkin makan garam. Saya hubungi antum ya. Abu Fulan, nyala Abu Muhammad. Dia ini juragan emas. Toko perhiasan emas. Saya telepon dia. Antum ada emas di situ? Oh iya, banyak ini. Tolong ya persiapkan kalung emas, gelang emas, anting-anting emas, cincin emas, ya untuk istrinya tentunya kan. Total semuanya mungkin 50 gram. Harganya berapa sih? Harga 1 gramnya 500 ribu. Dikalikan 50 gram. Sama dengan 25 juta. Betul ya? Ya benar? Ya benar? Sama dengan 25 juta. Oh, afwan Abu Muhammad. Saya enggak punya uang sebanyak itu. Tapi saya punya garam. Itu bisa dijual Sumbawa itu garamnya itu. Saya punya garam cap kapal. Kemasannya itu ialah 200 gram atau 100 graman lah. Satu on. Gimana kalau kemudian saya beli emasnya antum itu dengan 2 ton garam saya ini? Garam beriodium. Ongkir saya tanggung sudah itu. Sampai Sumbawa. Hukumnya apa? Hukumnya apa? Kenapa kok boleh? Emas ribawi. Garam ribawi. Apa? Gimana? Takabut kepada tafarruq. Ini via telepon ya? Via telepon. Ya gak mungkin serah terima di situ. Ini orang-orang Madura, orang Sumbawa. Via telepon. Masnya bakal dikirim. Garam juga bakal dikirim. Takabut dari mana? Hah? Punya hal, gak boleh? Riba nasi'ah. Garam, ribawi. Emas, ribawi. Tidak ada takabut. Riba nasi'ah. Gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Hukumnya apa? Hukumnya apa kok gini-gini? Hah? Ini sekarang hukumnya apa? Langsung kamu hukumi. Jangan sampai banyak kaidah. Aku pusing dengan kaidah kamu itu. Yang penting hukumi ini sekarang ini. Boleh apa enggak boleh? Kenapa kok boleh? Mas ribawi. Garam juga ribawi. Kok boleh? Barang-barang riba kok katanya boleh. Kenapa kok boleh? Dia bilang enggak boleh. Riba nasi'ah, Ustaz. Kirim kok. Hah? Oh, jadi berubah sekarang? Hah? Boleh? Boleh? Tanpa syarat? Kenapa? Bukan timbangan, bukan takut. Ditimbang ya, akhi. Oh, garam ditimbang. Emas ditakar. Katanya bukan timbang, bukan takaran. Hah? Baik lagi sekarang. Ribana si'a lagi. Allah nusta'an. Goncang dia. Boleh atau tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh? Jawabannya? Dikarenakan dia sudah beda statusnya. Baik dengan pendapat jumhur atau pendapat yang dirojihkan. Kalau pendapat jumhur dikatakan yang namanya garam mauzun. Ditimbang dia. Emas makil ditakar. Kalau makil mauzun bebas tanpa syarat. Kalau pendapat kita mengatakan kalau yang namanya emas itu alat bayar. Grup A. Yang namanya garam itu makanan. Grup B. Ketika disilang seperti ini boleh dengan tanpa persyaratan. Ragu-ragu lagi. Jadi boleh tidak? Boleh dengan tahu. Artinya tidak semua sinfon ribawi dihukumi riba. Tergantung bagaimana keadaannya masing-masing. Dipahami ini? Paham tidak? Yang paham-paham yang tidak-tidak. Ini semuanya dalam pembahasan riba disebut dengan riba al-bai'. Riba pada jual beli. Ada dua riba. Fadl, selisih timbangan. Riba nasi'ah, jeda, tempo. Dan tidak semua dikatakan riba dengan ketentuan yang dibahas tadi oleh para fuqaha. Dipahami sampai sekarang ini. Ada lagi yang kedua. Disebut dengan riba dain. Sini gak ada ya, Pak. Riba dain. Riba karena utang piutang. Ini riba jahiliyah. Riba hutang dengan bunga. Baik itu ditentukan di awal akad atau minta tambahan di akhir tempo. Riba jahiliyah. Pinjam hutang 10, bayar 11. Riba. Paham ya? Itu di awal akad. Atau mengatakan hutang 10, bayar 10. Tempo sebulan. Jauh tempo tidak bisa bayar. Bayar. Tidak bisa. Tempo bulan depan. Jadi 11. Tempo lagi. Tidak bisa lagi. Tempo berikutnya. Jadi 12. Terus beranak pinak. Namanya apa ini? Namanya riba dain. Riba jahiliyah. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Ya ayyuhalladzina amanu. La ta'kulu riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang beriman, kamu jangan memakan harta riba yang berlipat ganda. Menganakkan uang. Riba dain, riba jahiliyah. Ini berlaku pada rentenir. Tahu rentenir ya? Nah, yang meminjamkan uang. Mengutangkan uang, tapi dengan bunga. Riba jahiliyah. Atau di bank konvensional. Antum pinjam kepada bank, pinjam 1 miliar. Boleh, 1 miliar bunganya 2%. Dari yang antum pinjam tadi itu. Kemudian temponya berapa? Setahun. Ketika temponya datang enggak bisa bayar, maka terus terkena. Setiap bulan 2%, 2%. Terus beranak pinak. Itu namanya riba dain, riba hutang piutang, namanya riba jahiliyah. Antum hutang 1 miliar, bunga 2%. Berapa bunganya antum sebulan? Hitunglah, antum pinjam 1 miliar. Berapa 1% dari 1 miliar? Berapa? Hah? Jawabannya 10 juta. 1%-nya 10 juta. Betul ya? 2%-nya 20 juta. Jadi antum pinjam 1 miliar di sebuah bank konvensional 2% bunganya misalnya. Maka antum siap harus membayar 20 juta. 1M 20 juta. Sampai akhir tahun 20 dikalikan 12 sama dengan 240 juta. Harus bayar 1,24 miliar. 1.240. 1.240 juta. Antum tidak bisa bayar terus setiap bulan 20 juta, 20 juta. Terus begitu beranak pinak. Namanya apa ini? Riba dain. Riba utang piutang termasuk riba jahiliyah. Adalah ya juz. Haram. Yang ketiga disebut dengan riba qarad. Riba qarad, riba pada akad pinjam meminjam. Bisa pinjam uang, bisa pinjam barang. Bobitnya, kaidahnya dikatakan riba ialah kata para fuqaha, kullu qarbin jarra naf'an fa huwa riba. Itu kaidahnya. Kullu qarbin jarra naf'an fa huwa riba. Semua akad pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan, maka dia riba. Nah, ini kemanfaatan umum. Mungkin selisih nominal. Mungkin selisih kualitas. Mungkin selisih jumlah. Ya. Almuhim kemanfaatan. Atau kemanfaatan dengan cara yang lain. Dikarenakan akad pinjaman tadi. Itu semua adalah riba. Semua pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan maka riba, baik selisih nominal atau kualitas atau takaran atau jumlah atau beda timbangan atau kemanfaatan yang lain, itu namanya riba. Kalau masalah uang jelas, pinjam 10 bayar 11 riba. Sekarang terkait dengan masalah barang yang saya bawa, saya tuangkan tadi subuh ya. Saya pinjam polpennya antum. Polpennya antum mereknya Pilot. Pilot. Satu. Antum bilang boleh Ustaz, tapi dengan persyaratan Ustaz. Apa itu persyaratannya? Antum harus mengembalikan kepada saya polpen Snowman. Dua biji. Hukumnya apa ini? Riba. Kenapa kok riba? Beda jumlah. Pinjam satu, kembali dua. Plus beda kualitas. Pilot diganti dengan Snowman. Bagus yang mana? Bagus yang mana? Yang Snowman. Dipahami ya? Paham tuh? Beli satu polpen pilot. Dibayar dengan dua polpen pilot. Hukumnya apa? Hukumnya apa ini? Hukumnya? Boleh yang jual beli. Kalau akan jual beli cari untung. Iya, beli satu, bayar dua, enggak ada masalah. Jual beli. Tapi ketika akadnya pinjam meminjam tidak boleh. Paham tuh? Ada ibu rumah tangga, para umahat ditinggal pergi safar oleh suaminya jarak jauh. Safarnya lama terus sepekan dua pekan keluar. Habis berasnya. Uang yang di ditinggali, ya bisa untuk beli lauk pauknya atau sayurnya atau kepentingan yang lain. Untuk beli beras tidak ada. Dia hutang beras kepada tetangga sebelahnya. Gitu ya, kalau gitu ya, gitu ya. Ummu fulan. Ada beras enggak, Ada, kenapa? Bisa enggak saya pinjam berasnya, Ada. Mau perlu berapa? Saya pinjam beras. Tadi 2 jempol ya. Namanya 2 jempol ya. Beras 2 jempol yang 10 kilo, Ada. Gitu. Tapi sebentar ya, pinjam beras saya 2 jempol 10 kilo. Bolehlah. Kapan mau dikembalikan? Ya mungkin sepekan lagi lah datang suami saya itu. Oh sebentar, jangan dengan uang. Kembalikan kepada saya beras 1 jempol 15 kilo. Hukumnya apa ini? Riba apa namanya? Namanya riba qarad. Bukan fadl, bukan lagi nasiah, namanya riba qaradun, riba qarad. Riba dikarenakan akad pinjam meminjam. Kenapa dikatakan riba? Beda timbangan. Pinjam 10, bayar 15. Dipaham ya? Bedakan antara jual beli dengan pinjam meminjam. Barakallahu fikum. Masya Allah. Dunia pinjam meminjam. Baik. Saya Masya Allah orang hulus. Uang saya banyak. Plus saya ini pedagang. Businessman. Barakallahu fikum. Saya lihat ada ikhwan ini di bidang madu. Ikhwan yang lain di bidang herbal. Baik. Yang bagian madu dulu ini. Siapa yang jawab? Antum ya? Antum madu ini. Antum saya kasih pinjaman 1 juta. 100 juta. Tempo 5 tahun. Tidak ada masalah bagi saya. Bayar nominalnya sama. 1 juta. Tapi madu antum jual sama saya. Madunya antum jual sama saya. Harga standar. Harga standar. Hukumnya apa? Kenapa kok boleh? Kok karena ada akad. Hatta riba juga ada akadnya. Maling juga ada akadnya. Akad maling. Oh gitu, karena ada akadnya. Umum banget. Kenapa kok boleh? Ini orang uang, orang fulus. Uang saya banyak melimpah. Cuma saya juga seorang tajir gitu loh. Saya juga pedagang. Saya lihat antum ini perlu pembiayaan kan, antum perlu dana segala macam. Saya kasih. Saya pinjami antum uang 100 juta. Tempo 5 tahun. Tanpa bunga. 100 kembali 100. Tapi madunya antum itu, antum kan penjual madu tuh. Madu antum jual sama saya. Madu antum jual sama saya. Antum kan tanya, harganya Ustaz standar. Enggak saya jatuhkan, standar. Madu Sumbawa 1 liternya 100. Kamu punya berapa kintal? Saya punya 1 kintal Ustaz. 1 kintal sama dengan 100 kilo. 1 kilonya 100 ribu. Sama dengan berapa ini? 100 ribu dapat 1 kintal. Sama dengan berapa ini uangnya ini? 10 juta. Iya. Loh, 10 juta. Ya, 10 juta. Hati. Atau jual ke saya. Standar harganya. Antum jual 1 kilo 100 ribu sama saya. Enggak ada masalah. Tak beli 100 ribu. Antum punya berapa? 1 kintal. 10 juta. orang beruang. Orang kaya mah bebas, begitu ya. Ah, hukumnya apa? Kenapa kok boleh? Hah? Tidak ada penambahan dari harga beli. Ya memang standar harganya. Penambahan apa lagi? Boleh. Karena enggak ada masalah gitu. Masya Allah, iya. Ini agak sedikit tajam. Melengkung ini pertanyaannya. Ah, siapa yang mau jawab ini? Antum lagi. Antum. Nolak, saya kan nolak antum. Hukumnya apa? Ini. Doping dulu ya. Antum. Enggak tergambar juga. Waduh, terlalu tinggi ilmunya ya, Pak. Masya Allah. Antum? Hah? Kenapa enggak boleh? Manfaat apa? Iya, apa manfaatnya? Kemanfaatan apa yang saya dapatkan? Kemanfaatannya adalah saya mendapatkan barang dagangan. Satu jempol Pak Antum. Tidak boleh. Tidak boleh. Saya meminjamkan uang kepada Antum. Di tadi pagi itu untuk membantu orang. Kalau jual beli komersil, kamu cari untung. Tapi kalau pinjam meminjam, membantu. Tidak boleh ada kemanfaatan apapun dari situ. Tadi saya katakan, kamu saya pinjami non bunga, tapi madu antum jual ke saya. Dipahami? Ini sebuah kemanfaatan. Namanya kemanfaatannya saya mendapatkan barang. Itu namanya riba qarab, riba karena pinjam meminjam. Ini surah ini disebutkan khusus dalam hadis namanya bai'un wasilat. Rasul melarang pinjam meminjam disertai dengan jual beli. Tadi itu. Hah? Pinjam, tak kasih pinjaman tapi jual barang kamu kepada saya, tidak boleh. Itu akadnya sama dengan pinjam meminjam mengandung unsur kemanfaatan. Ini saya sebutkan dengan akan sering terjadi yang seperti itu. Parahnya lagi, seringkalinya saya minta harga miring. Antum tak pinjami sudah. Madu antum jangan standar dong. Anda pinjami kok. Tidak ke 90 atau gimana. Lepas, dikarenakan saya minjami antum. Lebih riba lagi. Dipahami ini? Dipahami ini? Ayo Anas. Baik. Kalau di dunia nelayan, ini belum tersentuh tadi ya, dunia perikanan, orang nelayan. Sumbawa ada nggak nelayannya nih? Ada? Tentu nelayannya? Nelayan itu kan ya ada kapal, peralatan kapal, raman, tahu raman ya? Raman itu bekal untuk ke melaut. Semua butuh perbekalan. Orang kaya ini, orang kaya. Hah? Masya Allah. Ada nah orang kita namanya Abu Hafid. Anggap begitu ya. Dia nelayan. Saya tawari pinjaman. Abu Hafid, saya pinjami antum. Saya pinjami antum. 100 juta. Gampang sudah urusannya. Antum bisa membayar kapan? Bebas. Non bunga. Anu Ustaz, gimana kalau saya bayar 2 tahun? Ustaz? Boleh. Non bunga. Pinjam 100, bayar 100. Non bunga. Bafit nanti hasil tangkapannya jual sama saya. Ikan yang dia dapatkan dijual sama saya. Harganya Ustaz? Harga standar aja. Fadal, pada masalah standarnya berapa, jual sama saya. Siap. Melaut dia, katanya orang Jawa itu mayang, miang dia. Kalau sini namanya apa kalau orang melaut, cari ikan? Namanya apa? Melaut, cari ikan, namanya apa? Waduh, rupanya itu para gunung tuh ini. Wah, repot ini. Ya sudahlah, di Jawa namanya orang miang, melaut cari ikan. Pulang dapat ikan banyak dia. Udah saya standby di situ. Timbang. Ikan ini timbang semuanya total semuanya 50 juta. Harga standar, saya bayar 50 juta. Barang saya ambil. Orang kaya bisnismen lagi. Barang itu lemparnya paling gampang sudah. Orang punya uang enggak kayak enggak tahu banyak kan. Lempar ke yang lain, ke restoran segala macamnya Masya Allah. Itu untungnya sampai 10 kali lipatnya. Sekilo dari antum ikan kakap, 1 kilo paling berapa? 30 ribu. Jual ke restoran bintang 5. Nah, saya orang kaya, bisnismen, relasinya banyak, linknya itu besar gitu loh. Lempar kakap yang saya pilihin. Satu biji, 100 ribu. Per biji. Gak ada masalah. Hukumnya apa? Akad saya dengan Abu Hafid tadi. Jawabannya? Jawabannya? Riba. Riba apa namanya? Fadl? Bukan. Nasiah? Bukan. Riba hutang piutang? Bukan. Riba apa ini? Riba qarab. Ini pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan. Apa kemanfaatan yang saya dapatkan? Mendapatkan barang dia. Adalah ya jus. Saya mau bikin contoh untuk orang gunung. Apa kira-kira untuk orang gunung ya? Tadi sudah tadi tak pinjami untuk madu, untuk herbal segala macam. Heris insyaallah ya. Masyaallah. Oh. Naam, al-muhim kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua pinjam meminjam yang mengandung unsur kemanfaatan maka hukumnya adalah riba. Wis. Sudah jam 11. 12 lebih 14. Apa hukum membeli emas dengan kartu ATM atau debit kartu? Apakah termasuk yang diterima di tempat? Loh, emasnya kapan antum beli? Dikirim atau di tempat? Dua macam. Kalau emasnya itu barakallahu fikum, dikirim kepada antum. Emas dikirim ke antum, antum transfer via ATM. Adalah ya jus. Riba nasi'ah. Tapi kalau antum datang ke toko emas. Paham ya? Antum pilih emas yang antum inginkan, deal. Harga 10 juta. Pembayaran via gesek tadi. Gesek. 10 juta. Labas. Dikarenakan antum masih di majelis akad. Barangnya antum terima, uang antum transfer di tempat juga. Antum ada di situ. Pastikan det, ada struknya kan. Set, ini Pak struknya Pak sudah terkirim. Struk dikasihkan, emas diterima. Labas. Difahami? Barakallahu fikum. Masya Allah. Apa hukum bila asuransi yang umum seperti prudensial dan yang lain-lainnya yang mana setelah sekian tahun uang itu akan dikembalikan sekian persen dari nilai total premi yang sudah pasti hitungannya sudah dibayarkan. Apakah termasuk honor? Pinter antum ya. Masya Allah. Jadi antum menjiwai dunia asuransi. Kalau yang tadi saya jelaskan asuransi komersil bisnis dalam semua bidang. Ini ada tipe yang satu ini, asuransi prudensial. Prudensial, dibaca prudensial. Sial apa enggak? Enggak namanya aja prudensial. Ini asuransi motonya adalah hidup bahagia di akhir tua gitu ya. Jadi antum kayak nabung. Antum bayar premi. Disepakati preminya misalkan sebulan 100 ribu, antum bayar. Bayar. Sampai sekian tahun lamanya, mungkin kesepakatan sampai 20 tahun lah. Nanti di akhir tahun yang disepakati, antum dapat klaim. Dari mana? Dari premi yang antum bayarkan. Dipotong sekian. Dipotong sekian. Faham tuh? Oleh pihak asalnya provinsial. Hukumnya apa ini? Ini mereka promosinya luar biasa. Ini untuk masa depan bapak ini. Masa depan anak bapak ini. Uang bapak gak bakal hilang. Ada pada kami. Nah, kami hanya meminta sekian persen untuk jasa penyimpanan saja, Pak. Panjang kita sama dia. Saya tahu gini-gini, dikarenakan saya termasuk orang yang ditelepon sama mereka. Gitu. Kok ditelepon, Ustaz? Ada hubungan apa? Ada ikhwah kita, saudaranya dia, karena dia orang fulus, gitu, ditawari ini. Ragu-ragu. Nomor saya dikasih sama dia. Akhirnya ditelepon sama perusahaannya. Sopo iki lu aduh. Wah, perempuan lagi ya Allah Ustaz. Aduh gimana ini? Sebelum ngomong, Ustaz, ini tolong anu diangkat ya. Itu ada yang telepon sama antum. Apa ini? Dari asuransi. Ada apa ini? Ujat wakat Ustaz. Ya, nah angkat perempuan. Oh, ini memang betul-betul ditunjuk sebagai marketing sudah ini. Hah? Kayak jual jamu sudah ini. Disebutkan semua alasannya, semua kemanfaatannya. Beda Pak dengan yang namanya asuransi bisnis yang ada itu. Beda Pak. Kami berbeda. Panjang panjang. Saya mau bicara boleh? Boleh. Saya mau tanya satu poin. Uang nasabah yang ada pada kalian itu diapakan? Sama-sama saya ini. Pertanyaan saya ajukan pada pihak asuransi ketika itu. Uang nasabah, bahasanya premi yang dibayar nasabah yang Anda pegang itu diapakan? Kaget. Anu Pak, kita investasikan. Saya senyum. Cukup satu pertanyaan. Saya mengatakan asuransi Anda riba. Haram hukumnya. Lu kenapa? Saya ngomong didengarkan enggak ini? Dengar. Anda memakan harta nasabah dengan cara yang batil. Apa hak Anda menggunakan harta nasabah untuk investasi kalian? Tahu kan diinvestin? Dia pakai untuk yang lain. Diinvestkan sama dia. Dalam bidang yang lain. Itu keuntungan punya siapa? Punya mereka. Bukan kembali kepada nasabah. Hentum. Itu namanya memakan harta orang dengan cara yang batil. Sekian, terima kasih. Nanti saya kasih itu ya sudah. Bawa sini. Apa namanya tulisan mereka, buku panduannya. Bawa sini. Dikasih betul itu. Udah kirimkan ke Ivan, dikasihkan sama semuanya. Wah aman semua ini, Masya Allah. Nah ini dia, ada investasi. Dari situlah dia bisa sewa kantor, dia bisa bayar karyawan, bisa ngasih fasilitas mobil, rumah dan segala macam. Dari mana dia? Dari investasi dana nasabah. Dipahami tidak? Paham tidak ini? Itu termasuk memakan harta orang dengan cara yang batil. Dua kemungkinan. Invest jelas. Atau dia simpan di bank. Saya mau tanya sama aku. Kalau seandainya satu nasabah. Per kepala ini. Satu bulan. 100 ribu. 100 ribu. Nasabah dia. 1 juta. Berapa uangnya? 1.100.000. Sama dengan berapa itu mas? Saya jadi bingung hitungnya ini. 1 juta sama dikalikan 100.000 sama dengan berapa ini? Hah? Sama dengan berapa ini? Yahi. Berapa? 10 miliar. Bukan 10 aja kalau banyak-banyak. Sama dengan 10 miliar. 10 miliar. Itu kalau per kepala 100 ribu. Preminya kan masing-masing. Bisa anda bayangkan kalau per kepala 500 ribu. Dikalikan 5. Berapa? 50 miliar. Per bulan. 10 miliar disimpan di bank. Antum dapat apa? Dapat apa? Dapat bunga bank. Ada yang tahu? Kalau ada uang 10 miliar, berapa bunganya setiap bulan? 1,5 juta. Oh, anunya 1,5% dari total yang ada sama itu. Kita hitung ya. Ada uang 50 miliar. Setiap bulan Anda mendapatkan 1,5%-nya. 1% dari 50 M berapa? Gini aja. 1% dari 1 miliar berapa? Berapa tadi? 10 juta. 10 dikalikan 50. 500 juta. Tambah separuhnya lagi. 750 juta per bulan. Itu gelondongan diambil sama mereka. Dia bisa gaji karyawan 5 juta, atau orang 10, 50 juta. Masih ada 700 juta. Masuk ke dalam kantongnya mereka. Dari mana itu? Itu semua dari hartanya nasabah. Uangnya nasabah. Itu namanya memakan harta orang dengan cara yang batil, plus dengan cara riba lagi. Bunga ribanya. Itu sudah dapat dia itu. Uang yang ada diinvestasikan sama mereka. Menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Siapa yang mengambil keuntungan tadi? Mereka. Dari mana itu? Dari uang nasabah. Itu namanya aklu amwalin nasi bil batil. Memakan harta orang dengan cara yang batil. Wis. Diam. Oh, diam. Cukup. Nanti di akhir tahunnya sepakati dikembalikan uang Anda. Dipotong sekian persen biaya administrasi. Senyum dia. Sekian tahun lamanya. Sebulan saja 750 juta. Kalau selama setahun dikalikan 12. Berapa lagi? Ya Allah. Cek angin ya. Berapa ya? 7,5 M. Tambah 25. 9 miliar. Setiap tahunnya ini. 20 tahun. 9 kali 20. 180 miliar. Itu baru nyimpan uang di bank saja itu. Dalam kondisi terus nasabah bertambah. Full stop ya. Itu memakan harta orang dengan cara yang batil. Masya Allah. Yang jelas petugasnya kaget dengan pertanyaan saya tadi. Nah, baru dia sadar. Tapi tidak tahu setelah apa ya. Tidak dipikir lagi setelah itu. Apakah di Indonesia tidak ada lembaga pembiayaan yang syar'i? Wallahu a'lam. Kita enggak bisa mengklaim demikian. Masing-masing lembaga, masing-masing sistem dikaji sesuai dengan keadaannya masing-masing. Kalau sesuai dengan syar'i, labas. Kalau melanggar, tidak boleh. Bagaimana koperasi yang dikelola oleh si fulan? Ada nama orangnya ini. Enggak tahu bagaimana sistem koperasinya. Kalau sistem koperasinya syar'i, ya silakan. Kalau ada yang melanggar, maka tidak boleh. Dipahami tidak? Tidak bisa kamu katakan boleh secara mutlak, haram secara mutlak. Dikatakan hukum asal adalah halal. Untuk mengetahui itu haram, harus dikaji terlebih dahulu. Bagaimana sistemnya, bagaimana formatnya. Dikaji, aman? Aman. Lanjut. Bermasalah? Bermasalah, tidak boleh. Tidak peduli yang punya siapa. Yang punya salafi, yang punya bukan salafi, yang punya orang umum, tidak ada masalah. Yang penting sistem dan itunya semuanya halal, mubah, tidak ada padanya perkara yang diharamkan dalam Islam. Paham tidak ini? Paham tidak? Ini mungkin tidak saya tanya jam setengah satu ya Pak. Ya apa ini? Lanjut. Hah? Saya penasaran, saya baru tahu soalnya. Bagaimana koperasi yang dikelola oleh Arifin Badri. Dr. Arifin Badri, tokohnya Roja. Anda baru ngerti kok ada koperasinya. Ada yang tahu sistem yang ada pada dia? Oh benar. Ada yang tahu? Yang tanya ada yang tahu? Ada punya buku panduannya? Ada? Ada buku panduannya? Di rumah. Rumahnya antum di mana? Oh, jauh. Bima 8 jam dari sini. Masya Allah. Masya Allah. Itu kalau bisa dikirim, Zen. Pakai travel. Ya enggak mungkin sekarang. Mungkin antum fotokopikan CNE gitu. Enggak apa-apa ya. Boleh ya. Nanti alamatnya minta sama panitia. Alamat saya. Saya baru tahu ini kok ada koperasinya segala ini. Enggak apa-apa ya. Saya enggak bisa menghukumi karena harus dikasih terlebih dahulu. Kalau mubah ya mubah. Atau punya orang rojak. Perkara duniawi. Tapi kalau haram dikatakan haram. Tebal segini. Apa? Semacam brosur. Oh gitu. Kalau kepengen lanjut harus ngomong ke sana. Wah susah lagi. Gimana cara aksesnya itu? Masa nyuruh antum, jangan. Wah itu. Kalau ada yang punya buku panduannya Zen. Mungkin tidak antum minta buku panduan dari mereka gitu. Minta itu aja, tapi jangan. Kalau memungkinkan minta. Nanti dikirim ke saya CD-nya. Anda kepengen tahu itu. Waduh, ada yang bisa buka? Boleh kalau ada linknya antum buka situsnya untuk print out lah, Bas. Ah, saya nggak ngerti gitu sih. Saya gaptek ya. Ya, tolong ya. Saya dunia nyata, bukan dunia maya. Saya minta itu. Kalau ada Zen, saya kepingin tahu. Bagaimana jika pinjam suatu barang, kemudian dikembalikan dengan barang sejenisnya, dengan dilebihkan tanpa perjanjian? Yang sebagai tanda terima kasih saja, tidak ada masalah. Kalau ini tanpa perjanjian, tidak ada masalah. Misalkan antum tadi pinjam, dikasih. Ini untuk antum. Terima kasih atas bantuannya. Tidak ada masalah. Selama tidak ada padanya akad perjanjian di awal. Ini dilakukan Nabi kita Muhammad SAW, pernah meminjam hewan, kepada seorang Arab Badui, pas waktunya tempo ditagih sama beliau, sama orang Arab Badui, tidak ada hewan yang sejenis. Beliau bayar yang lebih bagus lagi sama dia. Kasihkan sama dia. Itu boleh dikatakan dengan tanpa ada akad di awal. Ya apa ini? Terus apa? Cukup? Datang belum? Adzan dulu. Nathan dulu lagi, nanti komentarnya gampang. Baik, barakallahu fikum. Bolehkah jual beli dengan dua harga, harga cash beda dengan harga tempo, tanpa denda, tanpa syarat apapun, hanya ingin memberi kelapangan kepada yang belum bisa membayar dengan cash. Kalau demikian gambarannya, pendapat hampir semua ulama mengatakan boleh. Mengatakan boleh. Dia perjelas akad mana yang dipilih, akad tempo. Jelas nominalnya sekian. Ketika jatuh tempo, belum bisa membayar, tidak ada penalti, tidak ada yang lain-lainnya. Ditunggu sampai dia mau membayar. Diperbolehkan. Pendapat yang rajih itu pendapat hampir semua ulama mengatakan diperbolehkan. Yang tidak boleh itu ketika ada denda penalti, telat bayar kena penalti, dalam macamnya ketika jatuh tempo belum bisa membayar, kena penalti dan segala macamnya, ini yang diharamkan dalam Islam. Bagaimana hukum cashback di Tokopedia? Misalkan beli barang A dapat cashback 3% dari harga barang. Ini kalau sifatnya langsung tidak ada masalah. Ya, beli barang A harganya 10.000. Nah, cashback-nya 1.000. Maka Anda cukup membayar berapa? 9.000. Tidak ada masalah. Itu namanya hadiah langsung, tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Antum beli motor. Beli motor apa ini? Honda Vario. Nah, Honda Vario di showroom itu harganya 20 juta. Antum beli dapat cashback 1 juta. Cukup membayar 19 juta. Ada masalah? Itu langsung. Antum beli di toko. Antum beli susunya anak-anak itu. Susu apa ini? Denko. Ditempel di situ ada 1,5 kilo gula. Hukumnya apa? Tidak masalah. Itu apa namanya? Langsung. Ada yang jual beli 1 gratis 1. Paham ini? Langsung gitu di situ. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi hadiah langsung itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan ketika ada undian. Antum mengundi, diundi terlebih dahulu itu tidak boleh. Tidak diperbolehkan barakallahu fikum. Fatwa ulama yang mengharamkan hadiah seperti itu ketika diundi. Jadi ketika dengan tanpa undian, hadiah langsung itu diperbolehkan. Dikecualikan barakallahu fikum suatu kondisi di mana hadiah langsung itu di dalam kemasan. Jadi enggak langsung kelihatan di muka. Dalam kemasan. Antum beli sabun Lifebuoy. Dulu sempat ada sabun Lifebuoy. Dalam kemasan ada uang 100 ribunya. Paham enggak? Beli sabunnya pas dibuka kemasan ada uangnya gitu ya. Ini rinci. Kalau orang itu beli Lifebuoy hanya untuk hadiahnya. Dia kalau mandi pakai sabun Gif. Gif atau Gif? Jaif. Barakallahu fikum. Lifebuoy gak pernah dia pakai sabun Lifebuoy. Ada hadiah, borong dia. Borong Lifebuoy banyak. Supaya dapat apa ini? Hadiah dalam kemasan tadi. Entah uang atau sesuatu barang yang ditulis gitu. Anda dapat motor, mobil gitu ya. Borong dia. Tak beli mungkin sampai 3 dus Lifebuoy. Bongkar semua. Sabunnya tak dibuang, bongkar kosong. 1.000 dapat. Kosong lagi, kosong lagi, kosong lagi. Kosong semuanya. 1.000 lagi. Kosong, kosong, kosong, kosong. 300 kosong semuanya. Sudah ada mobil yang diimpikan. Ngapain sabunnya ini? Nggak dipakai sama dia, nggak pakai Lifebuoy. Adalah ya jus. Ini termasuk maisir. Termasuk perjudian. Dipaham ya? Tapi kalau antum belinya standar, antum belinya memang antum pakai Lifebuoy. Selama ini antum, anak antum pakai Lifebuoy, antum beli biasa. Untuk kepentingan selama sepekan, beli 2, 3, 5 sabun batang itu cukuplah untuk keluarga. Beli 5 sudah pakai. Habis bongkar. Gitu ya. Pas beli 5 kayak biasanya, pas dibongkar, terdapat di situ hadiah langsung. Kupon beruntung Anda mendapatkan mobil Avanza All New. Misalkan begitu. Tukar di toko terdekat. Ya tukar rezekinya antum itu sudah. Pak, saya dapat demikian begitu. Oh ya, Pak. Langsung sampaikan kepada produsennya itu. Dikirimlah Avanza ke alamat Anda. Rezekinya antum. Atau tidak ada perjudian di dalamnya, atau pakai sehari-hari aja. Dapat rezekinya Anda. Tapi biasanya tidak sepolos itu. Ya kan? Apa biasanya? Dipotong pajak. Pajaknya lumayan. Dari harga Avanza, misalkan 250 juta, dikarenakan Avanza yang terbaru, atau pajaknya 30%. 30% lumayan. Antum harus membayar 75 juta. Dari mana uangnya, Bapak? Kadang begitu. Karena enggak mampu. Hadiah batal. Jadi kalau sanya langsung dengan tanpa begitu, itu rezekinya. Allahu tabaraka wa taala alamis shawab. Apa konsekuensi jual beli dropship yang dilarang? Apakah jual belinya batal? Konsekuensinya riba. Haram. Anda melanggar syar'i, berdosa, tidak barokah atau apa. Dipahami ya? Batal atau kasih pembahasan yang lain di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan batal dikarenakan pelanggarannya langsung pada persyaratan. Akad jual belinya menyelisih syarat jual beli. Ada yang mengatakan sah tapi dia berdosa. Jangan pandang itunya, yang penting hukumnya haram. Berdosa ini. Pelanggaran syariat, riba. Tinggalkan. Dipahami ya? Apakah disyaratkan bagi pembeli barang untuk mengetahui posisi penjual barang sebagai agen atau penjual mandiri agar tidak terkena hukum dropship yang dilarang atau bagaimana? Iya. Di dalam situasi kita sekarang ini, antum harus terlebih dahulu untuk memperinci. Bapak sebagai apa? Makelar, agen, cabang, wakil resmi dari yang ada ataukah mandiri? Agen, Pak. Beres. Akad dengan bimbingan yang ada. Oh, mandiri, Pak. Maka antum harus akad sesuai dengan bimbingan syariat yang diperbolehkan bagi penjual mandiri. Itu harus. Dikarenakan sudah masyhur di tengah-tengah kita semua, ketika sistem online seperti itu ada dua macam. Ada yang jual jasa, ada yang mandiri. Semua diperjelas untuk kehati-hatian para pelaku. Ada orang yang menjual motor bekas, tapi tidak mau menjelaskan kekurangan atau cacatnya. Hanya mengatakan, ini motornya, silahkan kamu cek sendiri. Apakah penipuan? Kalau dia tahu ada cacatnya, dia sembunyikan, enggak menerangkan. Cek sendiri sana. Untuk cek semuanya, silakan. Gitu. Adalah ya, Jus. Nanti akan dihapus barokah jual beli. Pembeli terkadang ngerti motor, bisa dia ngecek, nah cacat ini. Atau orang nggak ngerti, taunya pakai aja gitu loh. Ini penipuan di sini. Yang betul termasuk adab dan etika jual beli ialah harus bayar. Ketika ada cacat, jelaskan semua dengan rinci. Dipahami ya? Jujur. Barokah insya Allah. Ini akhi motor bekas. Ini motor keluaran tahun 2004. Motor ini sudah saya pakai, kalau sekarang berarti sudah 16 tahun yang lalu. Pernah jatuh dua kali. Jatuh ini pertama, ini ada yang bengkok-bengkok. Nih. Kalau secara bodi saya cek aman. Cuman kelemahannya ini pada rantainya, belum saya ganti 16 tahun yang lalu belum diganti. Bahaya sih. Terangkan semuanya rinci gitu loh. Dengan kondisi barang seperti ini, saya jual pada antum sekian. Tonton. Nanti lihat. Ya sudah, saya beli. Jual, aman juga. Atau jujur ya, Pak. Dipakai sama dia, putus rantainya. Telepon, gimana juga putus rantainya? Kan saya bilang sama antum, di antara cacatnya, rantainya belum pernah saya ganti selama 16 tahun. Kok putus? Rezekinya antum. Memang antum harus ganti. Kan saya bilang semua tadi. Dia gak bisa komplain. Dan antum jujur. Orang jujur dicari. Awalnya mungkin antum susah menjual barang. Bayangannya antum. Atau mungkin susah cari keuntungan. Bayangannya antum. Tapi kalau antum jaga kejujuran antum, jaga kepercayaan orang lain, antum akan dicari. Kedepan akan barokah bagi antum para keluar. Dusta itu sumbunya pendek. Dusta itu talinya pendek. Mungkin di awal itu untung besar. Atau merahasiakan semua tadi itu besar. Tapi ketika orang tahu, antum tidak akan dipercaya sama orang lain. Kedepannya, enggak barokah jawabannya. Allahul Musta'an. Apabila kita membeli ikan di pasar, setelah timbangannya pas dan pembeli menginginkan ditambah seekor kecil, dan penjual tetap menambahkan walaupun tidak ridho, apakah riba? Ya enggak riba. Enggak riba namanya. Cuman antumnya ini kurang etis gitu loh. Maksa-maksa suruh nambah, jangan. Antum dikasih rahmat ketika antum mudah dalam membeli dan dalam menjual. Sebab katakan dalam hadisnya, rahimallahu imran samhan idza ishtara, samhan idza ba'a, samhan idza qada. Semoga Allah merahmati seseorang yang mudah ketika membeli, mudah ketika menjual, dan mudah ketika menghukumi. Gampang aja sudah. Antum sebagai pembeli, silakan Pak timbang ini. Dadil. Harga berapa? Tawar aman sudah. Jangan banyak anu. Pak, tambah lah Pak. Masa itu loh Pak. Maksa-maksa begitu. Tapi dia gak rido. Hati-hati. Yang kecil itu kalau gak rido jadi gak barokah bagi anda. Ya? Anda menjual yang gampang lah. Gitu. Gampang aja. Timbang sekian. Pak, boleh nama Pak? Yang mana? Ambil. Yang kecil. Gitu loh. Jangan kira banyak anda. Ini membuat datangnya rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu. Bagaimana hukum menerima gratifikasi seperti uang, barang, dan lain-lain di satu perusahaan? Walaupun yang memberikan mitra kerja bilang nyeri loh. Apakah pemberian tersebut ditolak atau diterima? Ayo. Kalau antum sebagai karyawan sebuah perusahaan, memang antum digaji untuk pekerjaan itu, maka gratifikasi, fee, komisi, apapun yang diberikan oleh mitra kerja, tidak boleh kamu ambil. Itu termasuk hadaya ummal hulul, kata Rasul. Hadiah, hadiah pegawai, karyawan yang dianggap hulul. Hulul sama dengan merampas harta perang. Hukumnya haram. Dipahami ya? Hukumnya haram. Coba seandainya kamu bukan karyawan perusahaan tadi, dikasih enggak sama mereka? Dikasih enggak kira-kira? Enggak bakal dikasih. Antum lagi santai di pondok gini, taklim, ngaji, datang ke seorang perusahaan, bawa sekepok uang. Pak, sini pak. Ini pak, uang gratifikasi. Nah, senting ya. Dimarahi sama perusahaannya. Itu mesti dalam dunia mereka ada sepertinya. Dan ini ketika diberikan oleh pihak mitra kerja perusahaan, tidak boleh kamu ambil. Karena kamu sudah digaji oleh pihak perusahaan untuk pekerjaan yang satu ini. Bagaimana uang ini? Jangan kamu terima. Kalau dipaksa harus menerima, ini uang bukan punya kamu, tapi punya perusahaan. Langsung kasihkan kepada pihak perusahaan. Ini pak barangnya, ini notanya, ini uang gratifikasinya yang perusahaan. Dipahami ya? Jangan diambil. Kecuali kalau perusahaan kamu dengan resmi, aturan resmi perusahaan, bukan bos. Bos kita main belakang, tidak boleh. Jangan tahu sama dia. Resmi perusahaan, uang atau pemberian gratifikasi dari mitra kerja untuk seorang karyawan, silakan diambil. Bonus kalian. Jazakallah khair. Ambil dengan lapang dada. Sudah, artinya semangat dari barang. Wah, sudah. Oh, atau profesional dikenal bagus sama mata kerja. Wah, ini orang izin. Antum dapat gratifikasi. Kadang uang segepok, kadang motor, kadang mobil, kadang apa. Zen, antum sudah. Dikarenakan perusahaan antum resmi mengatakan boleh. Tapi kalau tidak ada, harus kembali pada perusahaan. Dipahami ya? Gratifikasi parsel, kasih perusahaan. Gratifikasi uang, kasih perusahaan. Kasih perusahaan. Dipahami? Paham tuh? Kok diem? Paham gak ini? Hah? Paham. Semoga dipahami dengan baik. Saya kasih sekian. Diteruskan lagi insyaAllah sisa pembahasan. Dengan waktu tersisa. Besok pagi pada subuh. InsyaAllah. Naktafilahuna. Subhanakwa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. تفضلوا حفظكم